Karena itu, bagi mereka yang belum beriman, kita bermohon kepada Allah agar menguatkan, memberikan kemampuan untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Pun demikian dengan para pelaku maksiat. Sebesar apapun, sepekat apapun, semoga diberikan kelembutan dalam jiwa mereka, sentuhan hidayah agar mampu bertobat dan kembali meniti jalan yang mulia. Untuk itu, mari kita berikhtiar dengan kembali mendalami tuntunan dalam syariat, memperbaiki yang kurang-kurang, istiqomah dalam yang baik, dan tentunya tidak ada referensi terbaik kecuali pedoman yang telah Allah sampaikan langsung dalam firman-Nya melalui Al-Quran, Al-Karim, dan penjelasan dari Al-Quran ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis dan sunnah beliau. Mari kita coba kembalikan pedoman dimaksud dan spesifik. Alhamdulillah kita masih menyiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan yang dalam hitungan hari insyaallah terbentang di hadapan kita, dan kita masih dalam acuan di kitab Sahih Muslim topik yang ke-13 kitabusnya, masih di hadis yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang disampaikan dari sumber utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ramadhanu au idza kana ramadhanu au idza dakhala ramadhan, jika telah tiba Ramadan, kita berada di dalam suang Ramadan, berada dalam lingkup Ramadan, dan kita pun telah memasukinya, maka futtihat abwabul jannati, dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga, ay abwabur rahmati, atau pintu-pintu rahmat yang dapat diraih dengan memperbanyak dan mengoptimalkan beragam amal soleh yang dibentangkan dalam Ramadan itu sebagai gambaran cerminan dari pintu-pintu surga yang dimaksudkan, seperti yang pernah kita terangkan insyaallah secara detail di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian wa ghuliqat abwabun nari au wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, atau disebut juga dengan pintu-pintu jahannam. Dalam konteks ini memberikan kesan peluang-peluang, potensi-potensi ancaman yang menghadirkan akhir yang buruk, nestapa yang sifatnya membakar. Dan diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa pintu-pintu neraka yang dimaksudkan itu berjumlah 7 pintu. Di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-44. Seperti halnya pintu surga ada 8, seperti telah kita uraikan, pintu neraka ada 7. Kemudian wasulsilatis syayatin au sufidatis syayatin, dan para setan pun dibelenggu karena tak mampu, kemudian atau tak memiliki kekuatan untuk menggoda, karena intensnya insan beriman beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Kita masih berada di bagian kedua dalam pembahasan hadis ini, yaitu mendetilkan tentang gambaran pintu-pintu neraka yang disampaikan di dalam Al-Quran dan turunan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pintu yang ketiga, dan ini bukan sekedar informasi. Jadi saya tidak menginginkan ta'lim yang berlangsung, pengajaran kita hanya bersifat informatif, tidak. Kalau sifatnya informatif, ya Anda bisa baca dimanapun. Tapi ketika Anda terhubung, apalagi sudah masuk dalam kajian Mira, maka kita harus posisikan pembelajaran ini sebagai kurikulum kehidupan. Artinya apapun yang dipelajari, cepat dikeluarkan, lalu berdoa kepada Allah, diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Kalau yang positif, yang soleh, kita memiliki motivasi mengerjakan. Kalau sekiranya perbuatan itu negatif, yang salah, mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dan tidak terjebak kepada ancaman yang dimaksudkan. 3 pintu neraka yang telah kita bahas, baik itu neraka Saqar, kemudian juga Khutamah, dan terakhir kita kemarin bahas tentang Sa'ir. Hati-hati kalau sudah disebutkan, artinya potensial perbuatannya muncul. Ya, kalau bukan provokasinya oleh setan diberikan kepada kita, atau boleh jadi akan nampak di sekitaran kita, pertama untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Hadis, yang kedua untuk menunjukkan kewaspadaan kita. Biasanya begini, ini sudah kaidah ya, kalau kita belajar itu di Islam itu selalu nanti bersanding dengan praktek, ya, dengan 2 tujuan. Ya, karena itu ilmu senantiasa lekat dengan amal, dan itu dari turunan katanya bersumber dari akar kata yang sama, dari huruf yang sama yang saya maksudkan. Dan ini sudah pernah saya bahas di pertemuan-pertemuan lalu. Semacam ilmu itu kan dari ain, lam, dan mim. Ya kan? Alima ya'lamu. ya, kemudian jadi ilmu ain, lam, dan mim. Nah, untuk menjaga ilmu itu salah satunya dengan mengamalkan. Nah, amal itu sudah bahasa Arab, itu hurufnya sama dengan huruf-huruf yang menyusun ilmu. Kalau ilmu ain, lam, dan mim, kalau amal ain, mim, dan lam. Lamnya ke akhir gitu, lamnya diakhirkan, mimnya di tengah. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi kalau kita mengkaji dari sisi bahasa, kemudian kita mendalami misalnya dari turunan disiplin ilmu tertentu, itu selalu ada keterkaitan gitu. Dan keterkaitan utamanya dijelaskan baik dalam Al-Quran, dalam hadis, atau bahkan dalam kata-kata mutiara ulama. Ya, seperti ada kata-kata mutiara indah sekali disebut dengan mahfuzat, ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ya, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah gitu. Nah, ini isyarat pada bagian yang paling pokok terkait dengan aspek tujuan akhirat. Jadi dengan mengamalkan ilmu itu ada pahala yang diberikan. Kita belajar kemudian sekarang saat ini, belajar tentang akidah, belajar tentang sholat, belajar tentang persiapan puasa. Itu jangan salah. Ya, ada pahala yang diberikan. Nanti ada catatan yang bisa kita lihat ya. Setelah itu diamalkan bertambah lagi. Ya, dan faedah yang kedua yang tadi saya awalkan itu untuk menjaga ilmu. Makanya orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya dengan amalan, ya, mengimplementasikannya dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk sikap, itu otomatis terjaga itu informasi yang sampai pada jiwanya. Ya, kalau kita tidak percaya silahkan. Orang yang telah menghafal Al-Quran dijaga, dipraktikkan dengan rajin sholat, rajin murojaah, hafalan Qurannya kuat. Ya, itu sudah standar. Dokter yang belajar sejak di kampusnya lalu dipraktekkan, itu akan abadi keilmuannya dibandingkan dengan menghafal untuk ujian lantas setelah itu tidak dicoba untuk dipraktekkan. Itu tidak akan melekat ilmunya. Informasinya pasti akan rapuh gitu. Nah, itu sudah hukum dalam berkehidupan. Nah, karena itu turunan dari apa yang telah kita bahas itu coba dikeluarkan, terus poin-poinnya kemudian kita tuliskan supaya kita hati-hati. Nah, sekarang kita akan masuk pada pintu yang keempat. Ini juga sangat mengerikan. Mesti waspada dan tidak kalah dahsyat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, dan itu kalau diungkapkan di Al-Quran tuh diksinya tuh kalau yang sangat berbahaya, itu sangat mencekam gitu suasananya untuk memberikan kesan kepada jiwa kita itu rasa ketakutan yang mendalam sehingga diperintahkan ya ke dalam bagian elemen tubuh kita itu untuk menghindari itu semua. Dan itu citranya sebetulnya di otak kita pun sudah tercitrakan. Ya, saya beri gambaran gini misalnya, kalau saya sebutkan kepada Anda misalnya singa gitu kan, yang terbayang di benak kita kan bukan hewan yang lucu gitu kan, tapi yang terbayang di benak kita itu kewaspadaan, taringnya gitu kan. Atau saya berikan gambaran, saya sebutkan ular misalnya, apalagi ular kobra gitu kan. Nah, fitrah manusia pada umumnya itu pasti tercitra di otak dia itu ya, tergambarkan mesti waspada, mesti hati-hati dan sebagainya. Itu umumnya seperti itu. Ya, beda dengan ketika saya sebutkan kucing misalnya, kelinci, ya, ayam, burung tertentu, itu hal yang lain yang tercitrakan. Nah, itulah cara kerja manusia. Kadang di otaknya kan kita lihat ada otak kiri gitu kan, untuk senantiasa presisinya pada hitungan kan, sisi rasionalitas, yang otak kanannya ya untuk visualisasi dan sebagainya, itu kan gabungan gitu. Itu perangkat yang kedua ya, setelah fisikal jasmani ada akhlani. Yang ketiganya kan rohnya. Ya, roh itu melahirkan rasa gitu ya, rasa, dan dengan rasa itu nanti dibimbing bagaimana pikiran kita merenungkan dan fisik kita untuk bersikap. Nah, rasa ini mesti dibimbing dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Cuman dua pilihannya, apakah dari jiwa takwa ataukah dari jiwa fujur. Ini kalau kita dalami psikologi dan digabungkan dengan ilmu nafas, wah itu keren sekali gitu turunan ilmu ini, dan itu luar biasa nanti ya, kita bisa mengetahui tentang diri kita sendiri. Saya menulis buku itu yang bagian pertamanya yang Ma'rifatul Insan. Insya Allah nanti kalau sudah agak longgar coba kita kaji pelan-pelan. Nah, sekarang coba kalau Anda pahami lagi kan, Jahannam misalnya kan itu baru nama umumnya, Sakar, kemudian Sa'ir. Kalau itu, kalau benar orang Arab tuh kalau mendengar itu dan dia tahu itu tingkat ketakutannya tinggi gitu ya, Khutamah. Nah, yang keempat ini, yang keempat kita akan masuk pada bab tentang neraka ya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintunya. Kita beri judul dulu ya, tema besarnya 7 pintu neraka. Ya, sekarang kita masuk pada pintu yang keempat, yang 1 sampai 3. Yang baru bergabung teman-teman silahkan dicek kembali video yang telah lalu ya. Ya, yang keempat ini neraka yang pintunya disiapkan bagi para penantang siksa, penantang azab. Neraka bagi penantang siksa. Nah, itu yang keempat. Kalau sudah diinfokan di dalam Al-Quran. Bahkan nanti diberikan sifat-sifatnya, perbuatannya, dan dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu sifatnya pasti akan terjadi. Ya, pasti itu artinya akan nampak dalam kehidupan yang seperti itu. Ya, karena Allah Maha mengetahui bagaimana trik-trik setan itu, strategi setan dalam menggoda. Dan di antara godaan-godaan setan itu, nanti ada bentuk strategi, ya, trik godaannya, yang sifat-sifat perbuatan itu mengantarkan kepada sifat ini, menantang siksa. Ya, dan itu nanti kalau diisyaratkan, kita akan temukan. Lebih baik kita akan turunkan dulu ayat-ayatnya, ya, seperti apa gambarannya, lalu nanti kita lihat dalam fenomena berkehidupan. Dan hebatnya, indahnya begini, selalu ada solusi. Kalau ada yang seperti itu, secara elegan mengatasinya bagaimana. Dan itu luar biasa rahmat begitu tinggi. Sampai ke titik terakhir sampai kematian tiba gitu. Ya. Nah, ini akan kita bahas dulu teman-teman, dalil umumnya, dalilnya dulu. Lalu, seperti biasa, sifat nerakanya seperti apa. Perbuatan yang mengantarkan kepada ini apa, yang harus dihindari. Nah, ini tiga bagian ya, dalilnya, sifat nerakanya bagaimana, perbuatannya, apa yang mengantarkan kepada ancaman ini, yang harus dihindari. Kemudian kita ingin mengingatkan dari awal kajian ini bahwa sifat kajian Mirah itu sifatnya insya Allah mendetil. Ya, artinya kita akan mengkaji, meriset secara detil turunan-turunan itu, dan ini membutuhkan durasi. Ya, karena itu memang terbatas gitu kan, kajiannya bagi orang ingin mendalami yang spesifik. Nanti kalau ingin yang potongan-potongan atau bagian-bagian singkat, lihat nanti di term yang lain, ya, di bagian-bagian kajian yang lain. Baik teman-teman, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka Quran surah ke-70, Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Ayat ke-15. Ini nama neraka yang disiapkan bagi para penantang. Nah, penantangnya nanti kita temukan dari ayat 1 sampai dengan ayat 15-nya. Ke-14 dulu lah, karena 15-nya kan ancamannya ke sini. Nanti di ayat 2-nya, ini saya kasih garis di sini. Nah, dan saya berikan ayat 2, saya bulati. Ini menunjukkan sifat tantangannya. Oke? Okay? Lalu turunan-turunannya nanti kita akan jelaskan di paparan selanjutnya. Baik, langsung ke ayat 15. Mohon buka mushafnya supaya nanti kita bisa berinteraksi langsung dan bisa merasakan ya bagaimana kemudian diksi-diksi Al-Quran itu sampai kepada kita. Ya, itu biasanya sensasinya agak berbeda. Nanti saya pun membuka mushaf ya, supaya ditunjukkan kepada kita bagaimana baiknya. Kalla, tuliskan dulu ya. Kalla innaha lava. Ya? Ya. Fokus. Kalla innaha lava. Kalla, jangan bersikap begitu. Jangan lakukan yang seperti itu. Ya kan? Sekali lagi, kadang saya menemukan terjemahan ya, di mushaf kan, sekali-kali tidak, gitu kan? Nah, menurut saya presisinya kurang tinggi gitu. Mungkin di masa itu saat diterjemahkan, ya terjemahan untuk ukuran pemahaman saat itu masuk, itu yang dimaksudkan. Ya, tapi kekinian kalau kita lihat cara berpikir orang kan terus berkembang berdasarkan informasi dan perkembangan perbuatan yang ada, kreasinya muncul. Kadang-kadang kata itu juga mengalami perubahan-perubahan atau pergeseran makna. Dan dahsyatnya, saat semua kata itu bergeser untuk memberikan penguatan kepada makna, Al-Quran tetap abadi dengan diksinya dan mencakup seluruh perubahan makna itu. Itulah mukjizat Al-Quran. Jadi dari dulu pun sampai sekarang nggak akan mengalami perubahan dari apa yang diwahyukan. Jadi itu sangat luar biasa. Nggak mungkin bisa seperti itu kecuali kalam Tuhan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik ke sini ya. Kalla, ya, jangan lakukan. Ya, tidaklah demikian. Baik ya, jangan berbuat seperti itu. Baik. Innaha, kenapa? Karena perbuatan itu akan mengantarkan kepada ancaman. Ya, ini yang dimaksudkan neraka nanti kita akan lihat yang sangat membakar. Innaha, apa yang kamu tantang itu? Ya, saya berikan terjemah tafsir dulu ya, supaya lebih memahamkan kepada kita. Jangan berbuat seperti itu, kalla. Ya, sekali-kali jangan pernah engkau melakukan yang seperti itu. Jangan terfikirkan begitu, jangan berbuat demikian. Innaha, karena sesungguhnya neraka yang kau tantang itu. Nah, ada sakar, tutama, sa'ir, yang ini namanya lava. Lava itu artinya yang sangat bergolak. Ya, sudah bergolak gitu kan. Matangnya melebihi batas matang ya. Kalau Anda lihat ada air yang dipanaskan itu sedemikian panasnya sehingga bergolak dan mengeluarkan suara. Nah itu lava namanya. Dan ini tingkat panasnya. Ini bukan airnya, apinya yang bergolak sampai saking kencangnya tok gitu. Itu ya. Jadi ini neraka lava itu sifatnya membakar. Sifat membakar dengan bergolak. Ya, menunjukkan panas yang sangat luar biasa. Ya, panas yang sangat luar biasa. Nah ya, ini neraka lava yang sifatnya membakar dengan bergolak untuk menunjukkan bagaimana panas api yang sangat sempurna ini. Ya, kalau yang sa'ir kan yang kemarin tuh membakar sampai kerasa, sampai ke dalam. Nah, ini yang bergolak aja. Bayangannya ginilah, kalau Anda merebus sesuatu, ya kan? Nah, atau menggoreng sesuatu, atau membakar sesuatu. Ya, gambarkan aja. Objek yang akan direbus, digoreng atau dibakar itu akan dimasukkan ya kepada tempat keadaan yang memang sudah luar biasa untuk membakarnya. Jadi kalau dimasukin tuh langsung seperti oven yang tingkat tinggi lah, presto hancur semua gitu. Ya dimasukin hancur, digoreng panasnya juga hancur atau apinya langsung membakar keseluruhan. Itu lava namanya. Ya. Dan ingat betul. Akhirat itu enggak bisa dikompare, dibandingkan dengan keadaan dunia, jauh, dimensinya tidak sama. Waktu juga ukurannya tidak sama. Ya, jaraknya tidak sama. Satu hari bisa dengan 1000 tahun. Bahkan semakin tinggi itu bisa 50.000 tahun. Gitu kan? Nah, keadaannya juga tidak sama, bekalnya tidak sama. Ya, sifat dunia beda dengan sifat akhirat. Jangankan akhirat, alam kuburannya udah enggak sama. Alamnya berbeda, dimensinya enggak sama. Jadi kalau kita diberikan gambaran tentang api, nar, ya, nar di dunia yang kita lihat api dan sekarang, itu nggak bisa di-compare dengan api akhirat. Karena itu Allah berikan sifat api akhirat itu paling standarnya jahannam. Paling standarnya jahannam. Jahannam yaslaunaha. Itu jahannam saja sudah sedemikian dahsyatnya. Sekarang disifati lagi jahannamnya sifatnya lava. Ini saya katakan sifat. Sifat jahannamnya lava. Jahannam saja sudah menghancurkan. Jahannam itu yang paling standar. Standar neraka itu jahannam. Nanti yang paling ke bawahnya lagi, nah ini turunan-turunannya seperti nama yang telah kita tampilkan. Nah ini yang sifat jahannamnya, yang ini yang lava gitu kan. Ini gambarannya, jelas ya. Kala, jangan bersikap begitu. Ya sekalipun, jangan pernah sekalipun, ya ini bahasa paling enaknya, jangan pernah sekalipun berbuat yang seperti itu. Bersikap yang seperti itu. Innaha, sungguh neraka yang kamu ya tantang itu, azab yang kamu tantang-tantang itu, lava, itu sifatnya membakar dan bergolak. Ya, dan beda dengan api biasa. Kalau kita latihan api, kebakaran-kebakaran dunia yang terjadi itu dihindarinya dengan demikian dahsyat. Awas kebakaran, lari, itu kan takut, ini dan seterusnya. Nah, sekarang ya gambarkan bahwa citrakan api neraka itu lebih daripada itu. Makanya saya sering katakan tuh kalau ada orang tua yang melihat misalnya anak sudah mulai malas di keluarga Islami ya, insan beriman karena pengaruh lingkungan tertentu misalnya kan. Terus ibunya atau ayahnya kurang perhatian. Ya, saya sering ilustrasikan begini, coba kalau terjadi kebakaran, anak sedang tidur. Gitu kan? Apa yang Anda lakukan? Karena sayangnya Anda, ya, walaupun anak itu dibangunin enggak mau, Anda akan seret dia kan? Anda akan bangunkan, seret dia, bawa langsung cepat. Nah, saya mau katakan pada Anda, pada saya, pada kita semua, neraka itu apinya lebih panas. Lebih daripada api dunia. Makanya kalau memang Anda sayang pada diri Anda, kita sayang pada diri kita, pada anak-anak kita, gitu kan? Pada anak-anak Anda atau cucu dan sebagainya, ketika ada potensi-potensi yang menjadikan mereka terancam dengan itu, cepat selamatkan. Karena kebakaran akhirat itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kebakaran-kebakaran dunia yang saat terjadi pun di dunia kita berusaha besar untuk menghindarinya. Sampai kita simpan kemudian ada alat-alat untuk pemadam kebakaran. Ini kan ada siapkan airnya, hidrannya, ini ada bagian semprotannya, macam-macamnya. Nah ini juga kita tarik, itu kan miniatur gambaran bagaimana citra kehidupan dunia ini sebagai pancaran kehidupan abadi kita di akhirat untuk berlatih. Sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang diancamkan itu. Ini gambarannya. Apa perbuatan yang bisa mengantarkan kepada ini? Nah, untuk mengetahui perbuatan yang dimaksudkan, Kita harus balik ke sini, ke ayat 1 dulu. Ya, nanti kita temukan di ayat 2-nya. Lalu dianalisis siapa yang dimaksudkan di ayat 2 itu. Sampai-sampai nanti ada sifat tega juga, ya, yang muncul dari dalam dirinya. Awal-awal tuh kayak yang hebat nantangin, begitu sudah di hadapan itu takutnya luar biasa. Nah, ini sifat pengecut mulai muncul. Di antara sifat-sifat manusia kan ada yang begitu, nantangin, begitu sudah ketemu realitasnya, ngeles dan sebagainya. Itu di dunia. Tapi saat di akhirat nanti, ya, nantangin, begitu sudah ketemu, wah, dia kalau bisa saking takutnya dia mau dorong-dorong sahabatnya, saudaranya, kalau perlu anaknya dikorbanin gitu. Itu jahatnya luar biasa. Nah, itu akumulasi dari keburukan dunianya. Mari kita lihat, buka surah Al-Ma'arij, ya, surah yang ke-70. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Sudah ada? Sudah? Baik. Jadi di sini teman-teman sekalian ada yang menarik di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebetulnya karakteristik yang terwariskan di generasi-generasi sebelumnya. Dan genealoginya biasanya tersambung gitu, ya. Ini makanya yang saya sampaikan, provokasi yang diutarakan, yang ditampilkan oleh setan itu sebetulnya bisa terpola gitu. Kalau kita ngaji Qur'annya sempurna, kemudian kita lihat penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita bisa paham itu. Ya, kalau di Qur'an kan redaksi umumnya begini, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kan, jangan kamu ikuti trik, strategi-strategi setan. Polanya bagaimana? Itu khutuwat itu polanya. Nah, nanti ada tiga garis besarnya. Ya, innama ya'murukum bil fahsya, ya kan? Nah, ada yang sifatnya fahsya, bisu dulu, su. Innama ya'murukum bisu'i, su. Telah saya terangkan kemarin. Kemudian wal fahsya, ada fahsya. Lalu yang terakhir, wa antaqulu anallahi ma la ta'lamun. Polanya tiga besar ini. Nanti ada detailnya ke bawah. Jadi kalau kita pelajarin di Qur'annya, diturunkan ini, kita mengerti. Dan kita bisa analisis, ya, jadi kalau ada bisikan dalam jiwa misalnya untuk mengerjakan satu perbuatan tertentu yang masuk dalam kerangka pola ini, kita bisa mengerti, oh ini bisikan setan nih, cepat jauhin, ya kan? Apalagi kalau kita bikinnya detail, oh ini bisikan, ancamannya ini, kalau dilakukan jadi begini, nah, bahaya dunianya akan seperti ini, akhiratnya akan seperti ini. Itu biasanya, itu lebih terjaga dari keburukan. Sama dengan Anda begini kan, kalau Anda mengerti bahwa ketika seseorang itu misalnya terfikir untuk berinteraksi dengan narkoba, lalu di hadapan dia itu muncul pasal-pasalnya. Kalau kamu dapat ini, ketahuan begini, mengonsumsi, nih hukumannya akan seperti ini. Lalu bukan cuma hukuman, di penjaranya kamu akan begini nih. Tempat kamu beraktivitasnya akan seperti ini. Hukumannya akan begini, di masyarakat akan dinilai begini. Kamu akan dipamerkan nih di hadapan masyarakat banyak. Kalau kita sadar dengan itu semua, ya, saya kira itu akan lebih kuat menjaga supaya tidak terjerumus misalnya dalam ruang-ruang narkoba yang dimaksudkan. Nah, ini ya. Tapi kan kenapa masih ada yang terjadi? Berarti ada sesuatu kan? Nah, ini kalau kita kembalikan kepada tipikal-tipikal godaan setan, kita akan mengerti, oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini turunannya. Nah, di antara sifat yang diwariskan itu adalah sifat menantang azab. Ya, sesuatu yang sudah jelas menakutkan, ya, masih ingin dikonfirmasi, dan sifatnya juga kadang ada sifat olok-olok gitu. Nah, ini sebetulnya sifat frustasi yang dimiliki oleh iblis yang sudah terlanjur menempatkan dirinya dalam kungkungan dosa dan muara neraka, ingin cari teman, ingin mewariskan itu. Karena kesombongannya tertutup bagi dia, dia menutup sendiri tuh keadaan dirinya untuk menerima hidayah. Ya, secara singkatnya kan begini, kalau kita flashback sedikit ya. Iblis itu kan asalnya jin yang taat. Saking taatnya, dia viral di alam akhirat, di alam langit itu. Ya, sampai disebut dengan Azazil yang terhormat keadaan dirinya. Pernah saya terangkan di pertemuan yang dulu, awal banget. Ya, makanya yang baru bergabung, cepat ngajinya sempurnakan dari awal, supaya nanti nggak banyak pertanyaan yang sudah dijawab. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika Adam alaihi salam dipilih oleh Allah, ya, secara singkat terjadi khalifah di bumi, ya dia merasa yang pantas bukan Adam, yang pantas dirinya. Ya kan? Padahal Allah sudah mengonfirmasi, ya ini loh bekal di dunia ini, di bumi ini ketika menjadi khalifah, bekalnya harus ini. Ya, dan bekal itu nggak dimiliki, jangankan oleh jin, malaikat pun yang di atas jin itu nggak memiliki itu. Ya, mesti ada satu sosok lain, makhluk lain, yang memang dengan hikmah yang telah Allah tetapkan, kesesuaian dengan misinya. Malaikat begini, sempurna keadaannya. Ya, jin juga pada saat itu diciptakan sempurna keadaannya, sudah ada, selesai. Nah, ini makhluk baru dengan tugas yang baru, yang memang perangkatnya nggak ada di malaikat, nggak ada di jin kondisinya. Jadi apa yang terjadi ini singkatnya ya, saya nggak dalami lebih jauh lagi ada siapa sebelum Adam dan sebagainya. Baik, ini secara singkat saja. Nanti kalau ingin detail, lihat yang sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, secara singkat, dia tidak terima ya ketika Allah tampilkan keunggulannya, malaikat tidak mampu menandingi, jin juga Azazil tidak mampu menandingi pada saat itu, tampillah Adam. Maka sebagai wujud ya keunggulan Adam yang memang ditempatkan untuk misi tertentu, diminta untuk hormat. Ini biasa, biasa. Kita kan kalau misalnya ada orang yang istimewa, kan, atau di kampus bahkan dan sebagainya, atau di instansi tertentu, ada yang punya prestasi tinggi, kan kita panggil ke depan, kan? Terus kita berikan penghormatan, ada yang tepuk tangan, itu kan ekspresi kehidupan secara fitrah. Nah, Allah kan memerintahkan malaikat, memerintahkan Azazil, ya, jin dan yang ada sementara pada saat itu, untuk menghormati Adam. Ya, itu perintah. Ya, jadi hakikatnya hormat itu bukan karena Adamnya. Ya, karena hormatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan setiap hikmah kehidupan dengan presisi yang sangat tinggi. Jadi sebagai puncak pengabdian kepada Allah itu. Makanya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 itu perintah hormatnya itu sesungguhnya bukan karena Adamnya, karena perintahnya untuk menaati Allah. Ya, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Ya, jadi malaikat sujud hormat ya, kecuali Azazil atau dari jin ini yang tidak mau hormat ya. Makanya dikonfirmasi oleh Allah ya, Allah sudah tahu. Makanya sebelum ke Al-A'raf di Al-Baqarah ayat 34 Allah sudah sampaikan ini untuk menunjukkan pengetahuan Allah supaya ada orang tidak ada orang yang menduga begini. Memang perlu konfirmasi, emang Allah nggak tahu. Nah, sebelum itu terjadi Allah sudah jelaskan di Quran surah kedua ayat 34 aba si jin ini nggak mau sujud hormat kepada Adam istakbar karena sombong. Allah sudah jelaskan dulu. Ya, nanti ada orang lagi bertanya, dari mana ketahuannya sombong? Nah, untuk menjawab semua itu di Al-A'raf dijelaskan. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Kan supaya enggak ngeles si Azazilnya atau jinnya atau kelak jadi iblis supaya dia enggak ngeles dan mengatakan saya enggak sombong kok ya Allah, kan? Maka dibuka di lisannya langsung untuk diketahui. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Apa yang mencegah engkau untuk hormat ketika aku perintahkan? Persoalannya bukan karena Adam, jadi perintah aku. Aku yang menetapkan, aku yang buat ketentuan, kata Allah, kan? Ya, qala ana khairum minhu. Wah, aku lebih hebat dibanding dia. Nah, inilah yang dimaksud dengan istakbarnya. Ya, enggan dia hormat itu, aba itu karena apa? Istakbar. Dari mana taunya? Kalimat dia keluar dari lisannya sendiri. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari bahan dasar tanah yang levelnya berbeda, materinya tidak sama. Nah, ini yang menjadikan kemudian teman-teman sekalian sifat sombong ini itu menutup keadaan dirinya sehingga gelap untuk membaca rahmat Allah. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Padahal sejatinya Allah itu kan punya sifat Rahman dan Rahim. Dan Rahman dan Rahimnya itu luas sekali. Ya, rahmat Allah itu enggak terbatas gitu. Jadi kalau hamba mau kembali seketika diampuni. Nah, ini karena tertutup dengan kesombongan, dia enggak bisa membaca rahmat. Gelap, kabur itu, enggak kelihatan, tertutup. Jadi alih-alih membaca bahwa konfirmasi itu sebetulnya juga ada nilai jeda yang Allah berikan untuk menangkap rahmat sehingga bisa bertobat, sadar. Ya, malaikat itu sadar begitu. Itu malaikat begitu ditampilkan keutamaan Adam itu langsung mengerti. Makanya di ayat 32 di Al-Baqarah 32 mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi begitu melihat keutamaan Adam dari ilmunya dan sebagainya itu, ya dikonfirmasi oleh Allah kepada malaikat gitu kan, Adam diajarkan ilmu, mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu Adamnya itu belum diminta untuk mempresentasikan, baru disebutkan bekalnya aja. Ya, jadi begitu ayat 33 dipresentasikan, diperintahkan oleh Allah, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam coba tunjukin deh kelebihan kamu gini. Yang malaikat enggak mampu. Maka disitulah kemudian penghormatan itu muncul, ya. Nah, ini jin enggak terima nih yang satu ini, yang Azazil ini. Apa yang terjadi kemudian? Karena tertutup dengan keburukan, kebaikan yang tertutup dengan yang buruk sehingga enggak nampak tuh yang elok-elok yang mulianya lagi, itu secara singkat disebut dengan iblis namanya. Karena itulah disebutkan oleh Allah dirubah namanya jadi iblis. Ya, fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, ketika dia tidak mampu sujud, tidak mampu hormat, tak mampu taat kepada Allah dan tertutup dengan yang buruk, dia pun enggak bisa membaca rahmat. Di antara rahmat Allah itu kan ampunan untuk menerima taubat. Nah, alih-alih dia bertaubat, dia malah mengajukan proposal. Ya Allah, aku ingin memang betul ingin buktikan kehebatanku. Aku memang lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ya berikan aku kesempatan, aku buktikan. Aku goda dia, aku palingkan. Nah, ini sudah fatal. Ya. Nah, ini sifat pertama yang diwariskan iblis itu, yang pertama adalah sifat kepalang tanggung. Kalau udah salah, tanggung sekalian. Ya, kalau sudah

menyatakan sendiri komit bahwa dia menerima masuk neraka, artinya dia memang persiapkan diri, ya kan? Dan sikap ekspresi dia itu sudah menantang azab dengan minta tangguh, ya pengen buktikan kesombongan, itu sudah menantang sifatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah siapa yang paling dahsyat nerakanya, yang membakar dia sama sekali sampai kerasa-rasanya. Ya itu yang disebut dengan sa'ir itu. Ya, jadi Allah itu ingin menghancurkannya rasa itu sampai kerasanya. Cara berpikirnya, rasanya, kesombongannya itu di dalam, kan dalam rasa kesombongan itu dihancurkan semua. Ya, itu diwariskan. Pewaris ini melahirkan sikap-sikap yang enggak jauh berbeda. Ya, apa di antaranya? Ini nanya sambil ngolok-ngolok, sambil nantang. Setiap masa punya eranya, mungkin beda-beda. Ya, orang-orang Yahudi dulu mengatakan, "Ah, paling berapa hari begini." Orang sekarang mungkin akan berbeda. "Oh, di neraka ya?" "Eh, enggak apa-apalah," gitu kan. Mungkin ada AC-nya, mungkin begini. "Ah, bisa ketemu dengan teman yang lain juga. Nanti kita kumpul-kumpul ya," bisa terjadi begitu. Ya ini nyata ya, kalau disampaikan begini pasti kejadian. Tinggal dilihat saja, ada enggak? Kalau ada yang begitu, bagaimana sikap kita? Kita doain. Karena sepanjang berkehidupan, itu dia punya hak untuk berubah. Kita bantu supaya kita juga ada pahalanya dan ada nilai kebaikan. Makanya di Islam itu toleransinya tinggi sekali. Saya sering katakan, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Ya, saking sayangnya Allah untuk menetapkan keadilan, masih diutus dua nabi, Musa dan Harun. Dengan Musa dan Harun. Ya. Ini teman-teman sekalian, keadaan begini, maka sikap kita bedakan hukum positif tetap diproses. Kalau ada hal-hal terkait dengan hukum positif, ya itu tidak menghindarkan ini untuk memproses hukum positif, berlanjut. Ya kalau enggak, setiap orang nanti enak saja melakukan perbuatan yang tidak terukur dan tidak ada nanti ya pagar-pagar untuk memagari itu, sehingga tidak terjadi stabilitas dalam kehidupan, dalam konteks berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Nah, tapi sikap moral kita sebagai Muslim, ya kita mendoakan. Terus kasih kemudian pencerahan-pencerahan yang menyadarkan. Adapun dia memilih dalam keburukannya, itu resiko dia. Yang penting tugas kita selesai. Jadi kalau dihisab tuh, kita dengan Allahnya ringan. Ya, di hidayat, apa yang kamu lakukan ketika ada yang seperti itu? Kamu kan dapat amanah untuk berdakwah. Itu sesuatu, ya Allah, engkau maha tahu dengan apa yang hamba kerjakan. Dan kau bisa menelisik ke dalam jiwa hamba yang paling dalam. Ya Allah, seperti engkau ketahui, hamba sudah ingatkan. Hamba doakan dalam sujud hamba. Hamba mohonkan kepadamu untuk menyentuh jiwanya. Ya? Dan kau maha tahu bagaimana sikap menerima itu. Ya, hamba doakan, dia balik mencela misalnya. Hamba ingatkan, dia balik kemudian mengejek. Dia membuat provokasi dan sebagainya. Hamba sudah berusaha sampai ujung yang bisa hamba lakukan, ya Allah. Dan kau maha tahu dengan itu semua, dengan segala hikmahnya. Itu gambarannya. Ya. Nah, nanti babnya sangat menarik sekali nih. Ada banyak hal itu. Nah, terus kita berdoa itu apa enggak tembus doanya? Apa enggak terjawab? Itu babnya ada lain lagi. Jadi ada akumulasi perbuatan itu yang dia kerjakan yang bisa menghambat doa. Itu masalahnya. Nanti kita turunin ya dengan detail supaya paham. Di Quran itu tuntas gitu membahasnya. Nah, ada lagi redaksinya yang seperti positif padahal negatif. Istihza juga. Ada. Jadi ada yang terang-terangan menantang untuk neraka. Ada yang bahasanya enggak langsung. Ya. Jadi bahasa nggak langsungnya apa? Dia menyinggung surganya, tapi sebetulnya neraka juga ujungnya. Ya, ah saya mah kalau dikasih surga juga nggak pengen saya surga sama dia. Misalnya, karena ya sebenarnya dia sedang konteksnya yang mengeluarkan dirinya dari surga. Dia sudah mengetahui bahwa itu orang soleh, orang baik, rajin ngaji, ibadahnya tinggi dan sebagainya. Cuman karena beda tertentu misalnya, dalam kondisi-kondisi, dia ingin olok-olok itu. Dia ingin olok-olok, tapi dengan bahasa yang lain. Ya, ah, kalaupun di surga saya nggak pengen saya surga sama dia, lebih baik saya ke neraka daripada saya di surga sama dia. Nah itu sudah bahasa yang memang mencakup ke sini. Ya, jadi diksi itu pilihannya bisa beda, ungkapan itu bisa nggak sama, tapi substansinya serupa. Ya, saya bukan ingin menerangkan spesifik ada ini ada itu, tidak ya. Saya menerangkan tentang makna ini. Kalau kejadian di lingkungan kita, misalnya saat ini atau sebelumnya, berarti yang pertama apa? Membuktikan kebenaran di Al-Quran. Berarti benar gitu kan? Nah sekaligus menstimulus sikap kita bersikap seperti apa yang elegan gitu. Nah kalau ditemukan yang seperti itu teman-teman sekalian, nah, nanti kita bagaimana bersikap itu dituntun dengan sangat luar biasa. Lil kafirin laysa lahu dafi'. Bagi orang-orang yang ingkar ini, yang tertutup, yang keras perangainya, yang menantang azab ini, nanti ketika sudah bertemu dengan real azabnya, udah nggak ada lagi tempat dia untuk mengelak. Ya. Dan tidak ada lagi peluang dia untuk berlari, ya, untuk berpaling, untuk menghindari dan sebagainya. Dan nggak ada penolong. Dafi itu bisa berarti penolong, perisai, ya, yang menolong dia misalnya supaya tidak terjebak pada sesuatu, ya. Bisa berarti juga celah untuk berpaling, ya, untuk menghindari itu. Jadi kalau di hadapan itu nggak bisa menghindar. Dan menariknya begini teman-teman sekalian, biasanya nanti kita akan lihat karakteristiknya itu. Ya, kita akan lihat. Biasanya memang di dunia itu juga Itu ditunjukkan secara psikologis kepada kita. Di orang-orang yang seperti itu, kalau sudah terancam, ya misal nih, ada orang yang demikian, terus terancam nih, ya melakukan penistaan misalnya, dan ngolok-ngolok dan sebagainya. Nah udah itu masuk di hukum positif nih, terancam dia, kena nih misalnya, dan di hadapan dia ada ancaman misalnya, ada hukuman, ada apa. Yang kira-kira dia udah gak bisa ngelak lagi tuh, itu kelihatan nanti secara psikologis, nanti kita akan lihat bagaimana nih. Ya, pura-pura takut gini, khawatir, udah macam-macam, udah minta-minta, udah ini. Itu udah gak bisa ngelak lagi di hadapannya. Nah, itu miniatur kehidupan. Mumpung di dunia, cepat perbaiki. Karena di akhirat, itu lebih dahsyat. Saya coba lihat deh sikapnya. Ya, ada yang seperti itu. Kalau udah terakumulasi karena hal tertentu. Jadi begitu real hukuman ada di hadapan itu, dia udah gak bisa mengelak, udah diam. Kelihatan dari ekspresinya. Nanti kita akan lihat psikologisnya bagaimana tuh karakteristiknya. Ya, dia akan berbuat sesuatu yang memungkinkan dia untuk menghindar dari itu semua. Mungkin di dunia kita masih bisa lihat pura-pura pingsan, pura-pura jatuh, pura-pura ini menghindar, takut begini-begitu. Di dunia masih bisa begitu. Di akhirat nanti akan lihat. Dan karakteristik ini ada. Ada. Nah, kalau ada terjadi di dunia tuh, nah, maka itu titik balik sebetulnya. Titik balik untuk disupport kembali. Ya, kemudian diberikan pencerahan. Ya, masih punya hak diberikan pendampingan. Ya, kalau dia ada pada titik kesadaran, jangan terus dihukumi, balikin. Sehingga lebih menjadi manusia yang berkualitas, yang lebih baik. Tapi kalau itu bertahan sampai meninggal, hari kita lihat. Dia nggak bisa membela diri, berpaling, menghindar, dan sebagainya. Minallahi dzil ma'arij. Ya, kenapa? Karena yang di hadapan dia sekarang Allah. Yang memiliki segala ketinggian, kemuliaan, keagungan. Dzil ma'arij, yang punya segala keagungan, ketinggian, kedahsyatan. Ya, kita baru dapat bentuk tunggalnya aja, mi'raj. Itu dahsyatnya udah luar biasa. Tiap tahun diingat-ingat, dipelajari. Itu baru mi'raj. Sekarang jamaknya mi'raj itu ma'arij namanya. Ya. Jadi kita baru melihat Nabi SAW diisra'kan, itu sudah luar biasa. Kemudian mi'raj, ya, di hadis muslim, hadis 162 itu sampai naik, nerima, itu dahsyatnya luar biasa. Sampai tiap tahun dikenang, diingat, dipelajari, terus diamalkan. Ini sekarang, ya, akumulasi dari mi'raj itu ma'arij namanya. Allah yang punya semua keagungan itu. Nah sekarang, orang ini akan berada di hadapan Allah. Gimana bisa mengelak? Ya, ya di depan aparat saja kalau sudah ini, ciutnya luar biasa. Sekarang di hadapan Allah yang menciptakan semua hamba. Ya, semua semesta, universe, dan sebagainya. Ya kan? Yang ketinggiannya itu, ketinggian, kedahsyatan, keagungan, itu malaikat yang baru melapor aja, itu sudah 50 ribu tahun itu. Perbandingan dengan jarak dunianya. Itu dengan kecepatan cahaya. Malaikat kan diciptakan dari cahaya. Seingat? Hadis Muslim nomor hadis 2996, 2996 dikonfirmasi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika ditanyakan dari apa malaikat diciptakan, apa kata Nabi? Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Makanya kalau malaikat bergerak berarti kecepatan cahaya kan? Ini yang dianalisis oleh Ibnu Sina, Avicenna, sehingga melahirkan kitab namanya Al-Basair, mengukur kecepatan cahaya dengan pecahan desibel yang paling dalam, ditemukan kelak kemudian karyanya oleh Einstein. Dari situ terinspirasi dan melahirkan EMC kuadrat dengan kecepatan rumus kecepatan cahaya itu. Mungkin belum banyak yang tahu. Tapi saya sering katakan pondasi kemewahan barat itu dengan pengetahuannya itu saripatinya dari Islam. Khazanah keislaman yang di Spanyol itu yang 7 abad. Banyak diriset ya. Kalau mau ayo buka kelas. Nanti kita tunjukin satu-satu sambil dibahas turunan. Ya, tapi kita nggak boleh mencela atau ini tidak. Mereka mau mempelajari itu dan membangun peradabannya dari situ. Sekalipun menanggalkan sisi spiritualnya. Nggak bisa kita cela. Karena objektif kan pengetahuan itu. Seperti kita sekarang belajar dari barat, nggak ada masalah kan? Gitu. Yang salah itu ketika sudah dikasih, nggak dipakai. Yang lebih fatal kesalahannya, sudah dikasih, nggak diriset, nggak dipakai, nyalahin orang. Itu kita harus objektif. Ya, harus objektif dilihat. Tapi juga harus jujur. Jangan sampai karya orang diklaim jadi karya sendiri. Nah, itu jadi persoalan. Nah, ini sebetulnya indahnya Islam tuh. Balik ke sini ya. Ta'rujul malaikatu ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang saking dahsyatnya ma'arijnya Allah itu, ketinggian, kehebatan, keagungannya. Gambarkan dari Allah nih, malaikat aja, makhluk yang kecepatan cahaya, yang tinggi, yang dahsyat, menghadap Allah saja dengan keagungannya. Itu perbandingan, komparasi dengan dunia, itu bisa 50 ribu tahun. Kecepatan cahaya itu. Sekarang kamu menantang azab bagi yang punya itu. Kamu berhadapan di hadapan dengan Allah. Mau lari, mikir, kata Allah tuh. Bahasa kitanya begitulah. Mau mikir nih. Ya, malaikat aja nggak bisa kamu tatap. Yang dahsyat, yang luar biasa. Yang nggak bisa kamu saingi itu kekuatan dan sebagainya. Baru dikepak sayap malaikat aja udah hancur tuh. Jadi kan, ini kan. Terus malaikat di hadapan Allah tuh begitu lemahnya. Terus kamu nantang gitu. Terus ada di hadapan Allah pengen mengelak, mikir. Nah itu bahasa kita ya, oh mikir. Jelas ya? Nah kemudian teruskan ya, ya Muhammad SAW. Fasbir sabran jamila. Nah ini, wah saya tuh selalu ya kalau kita ngaji Quran itu selalu kita menghadirkan sikap fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Jadi Quran tuh nggak ada yang nggak lembut, gitu ya. Nggak ada yang nggak mulia, semuanya tuh elegan tuh sifatnya. Ya Muhammad, kalau ada yang begitu salam, fasbir sabran jamila. Sabar dulu aja dengan kesabaran tingkat tinggi yang ekstra. Jadi perpaduan antara sikap memperbaiki, mengobati dan sisi hukuman itu dipadukan dengan kesabaran dengan mengayomi, itu indah itu. Ini ada tahapannya tuh. Kalau ada orang berbuat salah begini, sabar dulu coba sampai titik kamu bisa berusaha maksimal memperbaiki dia. Kalau dia memang memilih seperti itu, teruskan lagi ayatnya. Jadi satu sisi ada peluang pahala bagi kita untuk mendakwahi, menampilkan kebaikan. Sisi lain, kalau dia konsisten dengan kesalahannya, ya, konsisten dengan kesalahan yang paling bahaya tuh. Ya, dia sudah melewati 10 tahap sampai konsisten dengan kesalahan. Jadi konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis sampai terus sampai konsisten. Jadi dia mengakumulasikan keburukannya itu sampai konsisten dalam kesalahan. Maaf ya, ini kadang kita harus sedikit-sedikit ya kemas. Apa yang terjadi? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Nah, ini dia. Ini sikap bagi insan beriman ya. Ini saya sedikit padukan dengan tafsir supaya terasa kenikmatannya kita ngaji Quran. Jadi orang beriman itu visi hidupnya itu selalu akhirat orientasinya. Dan selalu merasakan bahwa kehidupan dunia ini sementara, tugas gitu. Tugas. Dan merasakan singkat, makanya disebut dunia, sesuatu yang berlangsung cepat. Ya. Cepat. Jadi ada kesadaran paripurna yang ditanamkan dalam Al-Quran pada jiwa kita bahwa, cepat nih, waktu kamu terbatas. Ya kan? Terus saat kamu pulang, kamu sendiri kan menyadari, besok lusa mungkin kamu wafat, bahkan sekarang. Apa yang sudah kamu siapkan gitu. Nah itu selalu ada seperti itu. Nanti kalau kita lihat urutan ayat Quran itu nanti ada sindiran yang sangat tajam tuh. Terutama nanti saat pindah ke Al-A'raf kita akan temukan. Ya, kamu tuh gak nyadar ya kamu akan meninggal. Ya, jadi visi insan beriman yang imannya matang itu dia selalu melihat ini sementara dan akan berlangsung cepat. Besok lusa pindah kok ke akhirat. Jadi kalau ada orang-orang mengolok-olok dan sebagainya, sikap ini dibangun. Sabar dulu. Bimbing dulu, kalau mereka masih tetap begitu, sampai mengatakan tenang aja, akhirat masih jauh, dunia aja dulu, begini, begini, begini. Hei, kamu insan beriman ya, kata Allah. Bagi insan beriman, kamu harus yakin. Kamu itu suatu saat meninggal, mungkin hari ini, mungkin besok. Jadi bagi kamu, dunia itu sementara yang cepat, akhirat itu dekat. Ya, walaupun mereka merasa jauh, karena nggak punya bekal, makanya pengen jauh. Ya, itu sudah wajar, orang-orang yang tahu akan dihukum karena salah, dia akan berusaha menjauhkan dari kesalahan itu, dari hukuman. Makanya terus ngulur-ngulur waktu. Bagaimana caranya supaya nggak dihukum? Ngulur waktu terus. Itu udah sifat. Udah karakter. Sama dengan orang mau mudik nggak punya uang, nggak punya bekal. Makanya kalau bisa lebarannya mundur aja. Supaya nyiapin dulu. Sama ini. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihat jauh. Sebetulnya bukan karena jauhnya. Sama aja meninggal juga. Cuman karena mereka itu nggak siap dihukum. Katanya nantang. Tapi ketika akan dihadirkan nggak siap. Tuh. Ini secara psikologisnya. Ya, wa narahum qariba. Sedangkan kamu Muhammad dan umatmu, ya ini sifat umat Nabi Muhammad itu melihat akhirat itu dekat. Ya jadi jangan khawatir. Kalau ada yang menghina, mencela, ini doain dulu. Kalau masih kekeh, sama-sama meninggal juga. Ntar aja lihat nih. Ya. Nah, jadi kalau ada yang ya seperti tadi, saya nggak mau sesurga sama kamu, lebih baik masuk neraka daripada sesurga sama kamu. Ya wis, terserah kamu. Yang penting saya doain dulu. Kalau kamu nekat sampai dengan konsisten dengan itu sampai dengan meninggal, ya nanti lihat aja di akhirat. Kan sama-sama meninggal juga. Nggak ada ruginya. Tapi kalau terjadi, kamu yang rugi. Jelas ya? Baik, teruskan ya. Yauma takunus sama'u kal muhl. Watakunul jibalu kal'ihn. Nah, ini Allah kasih peringatan dulu. Kamu tahu enggak pendahuluan mukaddimah azab itu? Ini baru mukaddimah nih, sebelum kamu disiksa, dihukum. Kalau kamu nantang itu, ya kan? Langit itu hancur. Loh, ya kan? Gunung-gunung itu udah enggak berbentuk lah. Habis gitu dan sebagainya. Ya. Kemudian wala yus'alu hamimun hamima. Ya. Saking dahsyatnya peristiwa itu, nanti digambarkan di ayat-ayat lain ya, terutama di Al-Qiyamah, di An-Naba juga ada dan sebagainya. Itu saking dahsyatnya, itu sudah teman tuh udah nggak ingat lagi sama temannya. Seakrab-akrabnya pun. Kondisinya gini ya, ilustrasi yang paling gampangnya. Kita tidak berharap ini terjadi, kita memohon dengan kebaikan. Tapi kalau ada situasi kayak tsunami, gempa yang dahsyat. Saya cuma mau tanya tuh, waktu gempa itu ingat teman nggak? Anda lari keluar itu. Gempa baru skala Richter magnitudenya gitu kan? Ya, 5 skala Richter, 6 skala Richter, apalagi semua di atas itu gitu kan? Di gedung-gedung itu langsung lari keluar, berhamburan. Itu udah nggak ingat teman. Keluar, lari, ini dan seterusnya. Padahal dia itu teman akrabnya dan seterusnya. Udah nggak ingat tuh. Apalagi pengantar kepada siksa ini. Allah mau kasih tahu nih ya, dahsyatnya neraka yang aku siapkan untuk kalian yang menantang azab ini. Ini mukaddimahnya dulu nih, kata Allah. Mukaddimahnya dulu nih. Saat kamu di dunia nanti hancur. Nih, bikin begini. Kamu kalau gempa, coba kamu gimana keadaan kamu? Nah, ini akhir kehidupan yang mengantarkan kamu ke siksa itu akan dibuat kayak gini, yang kamu gak ingat teman lagi. Kamu gempa dikit, lari. Makanya ini sebetulnya, ini ingin memberikan gambaran. Sebetulnya orang-orang yang terlihat seperti hebat, nantang-nantang azab, itu pengecut juga. Sebetulnya pengecut juga, penakut juga. Ya gak percaya silahkan, penakut juga sebetulnya. Ada kegelisahan mendalam dalam dirinya. Makanya sikap karakter hidupnya tuh ya kayak orang hebat nantang, tapi ketika kemudian ya taruhlah berhadapan dengan hukum dan sebagainya, udah mulai tuh ciut ini. Biasanya kalau orang sudah takut, gelisah yang terakumulasi dengan kegelisahan, sudah gak wajar tindakannya, udah kemana-mana, udah gak jelas gitu. Ya, nah sampai pada akhirnya apa? Nah, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmin yawma idzin bibanihi, gitu kan? Nah, pada akhirnya pasrah, bengong. Nah, di sini jahatnya. Di sini jahatnya. Kalaupun mampu karena takutnya itu mereka ingin karena berhadapan nih, udah hancur semua dihadapin di neraka dia tuh. Ini kan apa yang terjadi? Dia berusaha untuk menghindar, kalau perlu anaknya dikorbankan ke situ. Ya, wasahibati wa akhi, kalau perlu teman karibnya aja atau bahkan saudara aja ke situ. Ya, ini udah karakter nih, udah karakter. Jadi ada orang-orang yang berusaha seperti kelihatan hebat, tapi begitu kemudian dia tersangkut dengan keadaan kasus tertentu, keburukan tertentu, dia narik-narik orang lain. Ya, atau paling kecil dia berusaha, ya orang lain juga harus kena dengan yang sama gitu, dia tarik dan seterusnya. Nah ini sikap ini biasanya tampak dikasih oleh Allah miniaturnya di dunia. Jadi kalau ada yang seperti itu, kena nih, dia balik lagi tuh narik-narik yang lain. Kalau perlu nyoal ini, itu, supaya bukan hanya dia yang kena siksa, dia ingin balikkan lagi kepada yang lain. Ini bahaya nih, yang seperti ini. Ini bahaya. Ya. Makanya kita hindari sejauh mungkin. Wa fasilatihi allati tu'wi. Ya bahkan keluarga yang melindungi dia di dunia itu, dia coba korbanin juga semuanya. Pokoknya supaya dia nggak masuk ke situ. Wa man fil ardi jami'a, thumma yunji. Ya, kalau perlu semua di bumi berkorban untuk dia, itu kan pikirannya udah kacau. Ya, jadi kita ingin gambarkan orang ini kalau saking kacaunya, saking terakumulasi dan kegelisahannya, sudah. Nah, apa yang terjadi? Ayat 15 masuk. Kalla innaha lava. Nggak bisa kamu. Makanya jangan berbuat begitu. Jangan nantangin azab, kata Allah. Jangan nantangin siksa. Sebab apa? Kalau kamu pun pengen ditolong, ngorbanin orang lain, nggak bisa. Kalla. Nggak bisa terjadi yang demikian itu. Jangan lakukan, makanya nggak akan terjadi yang seperti itu. Innaha, neraka yang kamu tantang itu, lava. Itu bergolak. Ya, itu bergolak. Nerakanya udah siap dan nungguin kamu tuh. Makanya dimatengin dulu dari sejak kamu bersikap begitu. Jadi begitu dia meninggal dunia, teman-teman sekalian, meninggal misalnya, dan bertahan konsisten dengan keburukannya itu neraka tempat dia nanti akan dapat ditampakkan. Pagi sampai petang. Itu jadi dia ngelihat neraka aja terus itu. Makanya tersiksa. Ya, saya pernah ditanya, Ustaz, nggak ada siksa kubur itu, kan? Nggak ada. Yang ada kita tidur di situ. Ya terserah kamu aja. Cuman saya mau tanya, kalau kamu tidur ketemu kuntilanak botak yang wajahnya berantakan, gitu kan? Kira-kira bagaimana tuh? Ya, biasanya orang kan kalau mimpi ketemu yang jelek, yang langsung dia pengen bangun kan, saking takutnya, terus gemetaran gitu dan seterusnya. Nah sekarang dia mimpi ketemu neraka di alam kubur pagi sampai petang. Sampai dibangkitkan, rasanya gimana mimpi ketemu neraka itu? Itu kan siksaan gitu. Ya, itu bentuk siksaan tuh. Ya, kadang-kadang menjawab orang-orang yang nggak pengen ngerti dalil tuh, ya harus dijawab dengan kalimat yang singkat dan padat tuh. Dulu orang liberal pernah nyampaikan juga, Ustaz, ya sholat tuh kan mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Ya, lalu kenapa? Ya, kalau saya udah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya nggak usah sholat lagi kan? Ya, saya udah bisa tahan perbuatan keji dan mungkar, ya nggak usah sholat lagi. Ya, saya jawab sedikit aja. Mas, gini ya. Meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Udah, terus kita tinggal nih minum teh. Ya, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi kalau Anda masih nggak sholat, Anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Selesai ya. Nah, itu gambaran gitu. Ada orang-orang yang memang harus seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Itu saking panasnya. Nanti di kuburnya ditempatkan itu ada di surat Al-A'raf nanti. Seperti Allah gambarkan kepada Fir'aun. Fir'aun kan termasuk manusia yang nantang azab, Fir'aun itu. Ya, termasuk yang nantang. Makanya di penghujung hayatnya ketika ditempatkan mukaddimah dunia tenggelam, itu kan? Dan saking jengkelnya itu malaikatnya, ya, dan sesuai dengan takdirnya itu dimasukkan itu. Bahasa Ukrainanya itu letak ya, yang di laut itu ada tanah ini, pasir ini dimasukkan ke dalam ininya, mulutnya itu ya, saking jengkelnya malaikat itu ya, itu dimasukkan ke situ sesuai dengan fitrah keadaannya. Itu dikasih mukaddimah dunianya di alam kuburnya, di kubur dia tuh ya, kubur itu satu suasana ya, barzah, gambaran perpindahan itu, ruang ya, waiting room, perpindahan antara alam dunia ke alam akhirat. Namanya barzah, pemisahnya barzah, ruangnya kubur namanya. Ya, jadi mau di bawah tanah, di dalam tanah, mau dilarung ke laut misalnya atau dan sebagainya, itu pindah ruang, ruangnya disebut kubur. Dimensinya kita berbeda, kalau pengen cepat tahu ya silahkan gitu ya. Nah, cuma nanti ketika waktunya tiba, pindah ke ruang itu. Ya, kita secara syariat terhormat. Ya, dimandikan, dikafani, disolatin, dikubur dari tanah, ada proses di situ. Ya, mungkin ada yang dibakar, ada yang macam-macam, Allahu a'lam ya, yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan. Kalau kita kan dari syariat Islamnya. Nah, perpindahan ruangnya dari dunia itu ke tempat yang waiting room, menunggu sampai ke akhirat, itu namanya kubur. Ini terpisah, pemisah antara dunia dengan akhirat. Sifat pemisah disebut barzakh namanya. Itu gambarannya. Nah, apa dahsyatnya neraka lava ini? Bagaimana sifatnya? Ya, teruskan ayat ke-16-nya. Nazza'atal syawa. Ya, baru mau masuk situ aja udah kelupas semuanya, saking bergolaknya. Ya. Jadi saking bergolak, saking panas luar biasanya itu, baru di ke situ kan udah mengelupas. Hancur, mengelupas ke semua bagian tubuhnya. Bayang enggak? Enggak usah dibayangin deh, ini ngeri. Ini ngeri ini. Makanya ini yang nantang itu langsung dikelupasin itu semua. Ya, dikelupasin tuh, di sampai ke kulit-kulit pikirannya. Ada apa sih di otak pikirannya itu dikelupasin semua tuh, dihancurin. Ya, ini neraka lava namanya. Ya, tad'u man adbara wa tawalla. Ya, yang dia ini tinggi nih. Bahasa balaghahnya tinggi sekali. Ya, ini kalau diterjemahkan terjemah biasa, ini saya baca terjemah biasa yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Ya, maksudnya apa? Ini kan Anda lihat enggak kalau api bergolak, itu kan menyambar-nyambar kan apinya itu? Boom, boom, nyambar-nyambar kan? Nah, itu diilustrasikan secara majas, secara metafor. Itu sambarannya itu narik-narik tuh. Ngambil lagi orang-orang yang nantang azab, berpaling dari agama di sini maksudnya nantang. Dia menafsirkan yang ayat sebelumnya. Jadi kamu yang nantangin nih, tarik lidahnya, tarik otaknya, tarik ininya, dihancurin, dikelupasin satu-satu tuh. Itu lava. Mulut kamu ini ada apa sih disuruh berkata yang baik-baik, nantangin azab. Marah nerakanya, kan hamba Allah juga nerakanya. Makanya api kan hamba Allah. Allah berkehendak seperti Ibrahim kan, ketika dikerjai oleh umatnya pada saat itu oleh satu raja yang zalim supaya dibakar. Apa yang Allah firmankan? Ya narukuni bardan wa salama. Ya, api saya perintahkan kau ke makhluk Allah. Kan? Jadi sejuk untuk Ibrahim. Perintahkan. Ini diperintahkan oleh Allah, nerakanya sifatnya lava. Jahannamnya lava. Tarik tuh. Tarik lidahnya tuh. Yang komennya enggak jelas. Ya, yang dia dislike terhadap nilai-nilai kemuliaan yang Allah telah sampaikan kepada dia. Komen-komennya buruk. Ya. Terus berani nge-share itu kepada yang lain. Bikin status yang tidak jelas. Tarik tuh. Kelupasin lidahnya. Kelupasin apa isi otaknya tuh, kelupasin apa isi hatinya, hancurkan semua. Jadi narik terus dihancurin. Nah, itu sifat apinya. Hanya ngaji supaya menghadirkan rasa dalam jiwa gitu. Ya, terus kalau yang masih keras-keras didoain. Ya. Ya, saja wajama'a fa'a'a. Kemudian apa yang terjadi juga? Ya. Nah, ini Allahu Akbar. Ini nyambung nih. Yuk, saya mulai detilkan. Ya, saya mulai detilkan. Ini masalahnya nih. Apa detil perbuatan yang mengantarkan seseorang pada neraka lava, bahkan melahirkan sikap menantang azab? Kok bisa gitu ada yang begitu? Ya, kayak orang udah dikasih tahu nanti kamu kalau berbuat begini, kamu akan dihukum nih di penjara. Penjaranya dipukulin. Dikelupasin kulitnya satu-satu tuh. Ya. Terus tuh. Jadi hidup juga enggak. Ya, dan dijaga supaya nggak meninggal juga. Disiksa aja terus di penjara begitu. Kalau mengerjakan perbuatan begini. Kira-kira kalau disampaikan seperti itu dari awal. Tuh, ada nggak yang begitu? Yang mau melakukan perbuatannya? Kalau orang normal, sehat, waras gitu kan. Sekira nggak akan pernah mau. Nggak akan terfikir bahkan. Coba aja ada hukuman. Hukuman perbuatan korupsi misalnya kan. Macam-macam dan sebagainya. Nah, maka hukumannya dihukum selama seumur hidup. ya kan? Dihukum selama, atau ada gaya baru lah, gitu kan? Dihukum nggak keluar-keluar dari penjara, ya sampai dia meninggal dan hukumannya bentuknya dikulitin sampai semua hancur bagian tubuhnya, tapi dijaga supaya nggak meninggal sampai tiba ajal aja terus itu. Ya, kalau perlu dikulitin, udah habis kulitnya, tempelin lagi, kulitin lagi, tempelin lagi. Saya pikir gak akan ada yang mau lah. Terus kalau ada yang nekat, nekat sampai menantang itu, berarti kan ada sesuatu. Nah, ini apa penyebabnya? Ada orang yang nekat, ya nekat dia itu, menantang neraka. Sampai muncul kalimat-kalimat yang tadi saya ilustrasikan. Kalau di Quran kan sampai mengatakan, ya paling berapa hari lah, gitu kan. Ya paling neraka begitu, ya kapan kejadiannya? Ya ada yang begitu. Ya gak apa-apa kan ketemu teman-teman juga. Ya daripada sesurga sama kamu, mendingan saya ke neraka ketemu gini-gini. Nah itu muncul. Apa yang menyebabkan itu? Yuk kita lihat nih. Penyebab pertamanya, jelas itu ada akumulasi dosa. Ya, makanya tadi saya katakan konsisten dalam kesalahan. Karena dia melewati 9 tahap dalam keburukan. Consist 1, consist 2, consist 3, sampai consist 10. Akumulasi dosa. Biasanya, ini karena dua hal. Dan dua hal ini mengerucut pada satu. Ya, mengerucut kepada satu. Ada dua hal. Satu, karena perbuatan fahsya. Fahsya. Dan sifatnya sudah akumulatif ya. Jadi bukan fahsya biasa. Kedua, karena perbuatan mungkar, su. Nah, ini setan juga, provokatornya. Mungkar ini kan nanti su, gambarannya. Kan kalau kita balik ke Al-Baqarah ayat 169, nama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Kan? Ini dua nih penyebabnya. Awas hati-hati ya. Hati-hati. Dan dua ini, orientasinya mengerucut kepada ayat 18 di Quran surah Al-Ma'arij tadi. Wajama'a fa'awa, karena sifat tamak terhadap harta. Ya, ada gaya hidup yang orientasinya bisa tampil gaya karena harta. Ya, yang untuk mempertahankan gaya hidup ini, teman-teman sekalian, maka sampai keluar sikap nekat menantang siksa di neraka. Munculnya gaya hidup ini dengan tekanan tinggi. Karena untuk mendapatkan orientasi, kemapanan, kenyamanan, tampil gaya dengan kumpulan harta-harta benda, nanti ini akan terjadi nih, akan terjadi. Karena kalau Al-Quran menyampaikan dan sifatnya umum, itu di setiap generasi akan didapati sikap ini. Karena setan mewariskan. Ini akan ada dua golongan nih. Satu fahsya. Fahsya ini perbuatan buruk yang dorongan awalnya bersumber dari syahwat. Syahwat biologis seksual. Jadi perbuatannya kita batasi lah di aspek zina. Bisa jadi nanti pornografi misalnya perannya masuk ke sini. Atau porno aksi. Ya. Pornografi masih dalam bentuk visual, gambar-gambar, tayangan. Porno aksi jadi pelaku. Jadi pezinanya. Ya. Perempuan bisa jadi perempuan yang berzina. Atau laki-lakinya juga yang memanfaatkan. Saya nggak nyebut jasa, bukan jasa tuh, ya bukan jasa, nggak ada jasa begitu, ya itu keburukan lah. Yang karena nggak ada, masa ada jasa mengantarkan ke neraka? Terima kasih sudah berjasa mengantarkan dia, nggak mau saya nggak mau gunakan kata itu, nggak mau mengantarkan saya kan nggak mau. Ya, terima kasih sudah mengantarkan dia tuh ke neraka, kan nggak mungkin, ya kan jasa itu biasanya kan pada kebaikan, nggak ada digunakan pada yang buruk. Jadi mengantarkan pada keburukan bukan jasa. Orang itu telah berjasa dalam kehidupannya. Apa jasanya? Mengantarkan dia ke penjara dan ke neraka, kan nggak begitu. Ya, jasa itu kan pada sesuatu yang mulia. Nah, ini ada pornografi nih, porno aksi dan turunannya. Turunannya bisa macam-macam nih, LGBT misalnya. Kan ini masuk kategori fahsya nih. Ya, LGBT itu kan dorongan seksual yang tidak normal, penyakit yang tidak tepat yang harus dibantu untuk berubah, diobati. Ya, awas tuh ya, saya ingatkan betul tuh ya yang suka support-support, yang suka enggak konsisten, mohon maaf tuh. Ya menjerumuskan tuh kalimat-kalimat orang yang mengatakan ini sudah fitrahnya homoseksual tuh fitrah, kita harus hargai, toleran, ya pret gitu kan. Mohon maaf tuh, ya, dia sendiri nggak mau anaknya begitu, dia sendiri nggak mau ibunya begitu. Anda itu terlahir dari orang tua yang normal. Bagaimana Anda bisa muncul dalam berkehidupan? Ya dan paling aneh saya pikir tuh ada orang yang gelarnya tinggi sampai disebut profesor, tuh kan. Dia punya suami atau suami juga punya istri, dia sendiri hidupnya itu normal dalam keadaan dia berpasangan. kok bisa dia menjerumuskan orang supaya enggak normal? Ya, jadi bertakwalah kepada Allah. Dosa orang yang begitu tuh besar. Saya enggak akan mengatakan dosa Anda karena saya tidak ingin Anda berdosa. Ya, dosa orang yang membawa orang lain terjerumus pada perbuatan itu dosanya besar banget tuh. Ya, dan itu melahirkan dosa jariah itu, ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, ini bisa terjadi. Apa orientasi zina yang bersumber pada syahwat seksual disebut dengan fahsya, yang nanti motivasinya ini, dia, jadi ada orang yang pengen tampil gaya dalam kehidupan, yang mengoleksi seakan-akan seperti kemapanan materi, nanti tipikalnya wajah ma'afa awa nih, yang Al-Ma'arij ayat ke-18, suka pamer saldonya sekian, pamer kemewahan, pamer ini, pamer itu, gitu kan, ini harta saya begini, sekarang ada mobil baru, motor baru, pamer jalan ini, kumpulan uangnya begini, itu wajah ma'afa awa, kalau disebutkan, terjadi nih, terjadi. Dan golongan pertama yang mungkin terjadi diprovokasi oleh setan melalui perbuatan ini, fahsya zina. Makanya hati-hati nih, ya. Biasanya kalau sudah ke sini, pemicu pertamanya itu setan lebih masuk ke perempuan dibandingkan laki-laki. Lebih masuk ke perempuan. Nanti laki-laki didominasi di sifat mungkar di sini. Ya, makanya kalau nanti didapati misalnya, kita terhindar ya. Kita doakan nih supaya ini jangan sampai terjadi gitu. Kalau ada yang masuk di ranah itu, perbaikin. Ya, jangan seakan-akan dibiarkan, difasilitasi, didukung, itu bahaya. Jahat itu yang seperti itu. Kamu jahat. Ya, kesini ya. Nah, jadi balik kesini nih. Jadi yang seperti ini mesti hati-hati. Nah, ini akan ditemukan. Ya, kalau mau silahkan. Misalnya dicek dalam fenomena kehidupan. Kan ini bisa dilacak. Kalau, makanya rajin ngaji, baca sirah, perjalanan sejarah, baca. Nah, itu akan terwariskan. Kalau nggak mau jauh-jauh, ya situasi misalnya kekinian yang kita jalani dalam kehidupan. Bisa nggak Anda temukan misalnya situasi-situasi dalam kehidupan? Taruhlah ini kan dominasinya perempuan. Hati-hati ya para perempuan ya. Hati-hati, bertakwa, bermohon pada Allah. Bertakwa, bermohon. Balik lagi, taubat ya. Jadi, ini aktivitasnya mendekatkan kepada zina. Saya nggak mau sebut profesi, karena ini bukan profesi. Ya, kesini nih, ke zina. Dari berpakaian kelihatan, dari cara tampilan kelihatan. Kalau sekarang era digital bikin konten-kontennya tuh, konten-konten yang seksual, yang nggak bagus dan sebagainya. Terus terlibat di sini. Ya, tiba-tiba apa? Muncul akumulasi. Nah, sesuatu yang terakumulasi sehingga larut dalam suasana itu dan tidak kenal lagi lawannya yang baik, itu disebut istidraj namanya. Istidraj. Ini temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 182. Ya. Kalau mau diteruskan sampai 185. Ya. 185 tuh saya sih sarankan harus baca sampai ke situ karena ini sentuhan jiwa, solusinya untuk keluar dari sini. Ya, solusinya nih. Allah tuh sampai nyentuh ke kedalaman hati yang paling dalamnya. Ya, diajak berpikir. Karena Allah tuh harus adil gitu, harus adil. Diberikan gambaran tuh supaya mau balik dulu sampai terakhir di akhir kehidupannya. Ini ya. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang, nah ini sifatnya kadzabu, karena dia itu terbiasa. Buka mushafnya. Karena sudah terbiasa dengan perbuatan seperti ini, akhirnya kalau terselimut dengan keburukan dan sudah merasa nyaman di zona ini dengan tampil gaya, apalagi tampilan mengoleksi ini harta benda dan sebagainya. Masih ingat gak yang tadi saya sampaikan kisah iblis? Itu hikmahnya kenapa saya buka dengan itu. Jadi jubah keburukan ini sudah menutupi keadaan dirinya sehingga samar melihat kebaikan. Sudah rabun. Yang bahaya sudah gelap. Kalau sudah gelap, ya itu sudah masuk ke dalam perangkap iblis. Gelap. Kayaknya diilustrasikan dalam kehidupan dunia, kalau orang bikin film, bikin apa tuh, ya, iblis tuh kan gelap tuh. Voldemort, gelap. Macam-macam. Ya, lawannya Harry Potter yang sama-sama saya nggak anjurkan ngelihat yang kayak gitu. Untuk apa gitu. Kecuali kalau mau praktek surah Al-Falaq. Ini contohnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya tahu kalau Anda tanya, saya tahu J.K. Rowling, Harry Potter, Hermione, dan seterusnya gitu ya, teman-temannya itu. Tapi apakah nonton? Nggak tertarik. Cuma saya tahu. Makanya kalau untuk wawasan, untuk apa tuh, kita bisa mengenal gitu kan. Dan seterusnya. Balik ke sini, kenapa nyampe situ tadi ya? Nah ini, kalau sudah tertutup itu, ya tampil seperti itu, diingatkan susah. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tantangan. Nantanglah. Nah itu sudah nggak kenal dengan agama. Dijauhi, ya kan? Bahkan dikomenin, diolok-olok dan sebagainya. Sikap seperti itu yang berulang. Itu diksi dalam Al-Qur'annya, bahasanya, itu menggunakan kata kadzdzaba yukadzdzibu. kadzdzaba. Nah, ini sikap yang terbangun dari akumulasi keburukan ini menghasilkan reaksi ini, kadzdzaba yukadzibu. Jamak dari kata kadzdzaba itu kadzdzabu. Ya kan? Dikasih tanda, dikasih jalan, dikasih cara untuk mendekat kepada Allah, diajak, udah gak mempan. Ya, ya karena ini terselimut ini nih. Jadi muncul reaksi dalam dirinya, diingatin, pakai dalil, diolok-olok. Ya, diingatkan, itu bisa mengantarkan pada keburukan. Hati-hati, siksa Allah pedih, gak apa-apa, disiksa di neraka aja, ntar ketemu teman-teman, barangkali udah ada renovasi di neraka, pakai AC, udah keluar tuh. Ya, seperti kalimat-kalimat yang mengundang tawa, tapi dia menertawakan masa depan yang suramnya. Kan yang paling aneh itu orang yang menertawakan kenestapaan dirinya gitu ya, dengan kondisi yang terancam ya, bukan kondisi secara filsafat tersendiri dari keadaan jiwa yang akan berubah, bukan. Ini bahasa saya agak tinggi ya, karena nanti kadang-kadang suka ini gitu. Jadi kita tuh kan mendalami disiplin ilmu tuh agak beragam gitu. Jadi kadang-kadang masuk suasana ilmu mantik atau logika, kan yang turunannya filsafat, kan yang kita cari logika kebenarannya masuk ke situ, masuk ke ruang ini. Dan sekarang kan udah beragam tuh, ya udah beragam objek masyarakatnya, udah cara berpikirnya udah berbeda, sehingga butuh pendekatan-pendekatan yang kadang-kadang ketika mengajar pun harus menyentuh aspek ini, tapi kita harus cari kosakata umum yang mudah untuk dipahami juga. Nah ini teman-teman, maka keluarlah itu kalimat-kalimat itu. Kenapa? Karena ada istidraj. Sanastadrijuhu min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu rasa kenyamanan dalam berbuat salah karena akumulasi keburukan yang muncul. Ya, hati-hati. Ya, tandanya begini. Dan ini kalau disebutkan pasti terjadi karena ini bagian dari provokasi ya yang masuk dalam trap-nya setan. Ya, strategi ya atau trik-nya atau perangkapnya setan. Trap itu perangkap. Salah satunya pakai jaring ini, jaring istidraj. Ini yang paling bahaya. Sehingga dari sini kalau sudah terakumulasi, muncullah sikap berlebihan. Yang tadinya mendustakan, gak bisa diingetin, jadilah israf namanya. Ya, israf. Israf itu sifat yang sangat berlebihan, berlebihan dalam dosa. Sampai-sampai muncul reaksi seperti ini. Kalau nggak ngelakuin yang dosa di tingkat itu, orang lain pernah, dia belum, kayaknya belum lengkap gitu. Nah ini israf namanya. Jelas ya? Nah, ini gambaran yang pertama teman-teman. Gambaran dari perbuatan ini. Ya, kalau sekarang eranya digital nih, udah macam-macam nih. Dia bikin konten sensual yang sifatnya, yang menampilkan nilai-nilai seksual. Yang ini belum, pengen lebih daripada dia bikin. Jadi berlomba dalam kemaksiatan aja. Orang fastabiqul khairat ya fastabiqus sayyiat gitu ya. Nah ini perlu diperbaiki ya. Perlu dicerahkan, didoain dulu. Nanti ada caranya terakhir aja supaya enggak lompat-lompat. Ini gambaran pertama. Yang kedua dari sifat mungkar su. Ya. Su ini, mungkar ini perbuatan buruk dosa yang muncul dari nafsu atau syahwat perut dan akal. Ini antara perut dan akal. Ini kolaborasi kebutuhan perut dengan kebutuhan akal. Kalau ini kan seksual sifatnya. Ya, kalau ini kebutuhan perut dan disupport oleh kejeniusan akal, ya, cara berpikir. Kebutuhan perut itu apa? Ya, harta ini balik lagi ke sini, kan? Untuk makan, untuk kenyamanan, untuk kemapanan dan sebetulnya dan lain-lain seterusnya, itu kan? Nah, sekarang kan handsome sudah nggak penting, yang penting handphone, itu kan? Nah, jadi untuk kemapanan, untuk kejar kedudukan dan sebagainya, nah, berarti di sini kita turunkan nih. Bisa jadi aspeknya bisnis, tarik aja langsung ke dunianya. Ya, ada persaingan bisnis yang tidak wajar, kemudian bisa jadi kedudukan. Ya, puncak kedudukan kan kesini juga, wajah ma'afa'wa. Kumpulin harta benda, ngitung, dikuatin. Orang kan punya kedudukan tuh biasanya polisi yang dia buat untuk mengumpulkan harta benda juga. Untuk mendapatkan ini kan, gaya hidup. Ya, ya kan ini, tautannya kan selalu begini nih. Selalu begini, ya makanya kalau dikaitkan ke fisika tuh enak banget tuh. Enak banget ke fisika itu. Saya selalu tertarik dengan bab gaya itu, ya kan? F1 sama dengan F2, F banding lurus dengan P, terus masuk ke energi dan sebagainya. Kalau masuk ke arus listrik, jadi ada hambatan juga, hukum ohmnya berlaku. Enak ngaji fisika itu, ada karena sering banyak keterkaitan. Fisika itu sangat erat terkait dengan metafisik. Itu. Jadi, kalau kita teruskan ke sini teman-teman sekalian, nah ini, jadi kedudukan bisnis itu kan mengantarkan pada gaya hidup yang berubah. Ya kan? Kan selalu rumusnya gitu kan, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kalau dibawa ke harta, harta sedikit, ya gaya yang keluar juga sedikit. Ya kan? 10.000, 20.000 gini ya udah naik angkot. Begitu naik angkot udah keluar nunduk kan, keluar sedekah. Kan? 100.000, 200.000, 1 juta pakai taksi. Begitu keluar, klik dibukain, udah tinggi kan keluarnya. Ya. Kalau udah makin tinggi lagi udah lain. Private jet macam-macam, gayanya udah lain, tas yang dipakai udah beda, keluar melangkahnya sudah tidak sama, F1 sama dengan F2. Tapi jangan lupa, ya, dalam bab gaya pun ada rumus pressure-nya, ada tekanannya, ada hukum Pascal-nya. F berbanding lurus dengan P, gaya selalu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi selalu orang yang ingin tampil gaya, dia akan melewati berbagai macam tekanan-tekanan yang bergelombang. Nggak sama, semakin tinggi gaya, semakin tinggi tekanannya. Makanya rumus cepatnya kan, F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya, karena tertekan inilah kemudian yang menjadikan dia kadang-kadang bertindak yang tidak wajar. Akhirnya apa yang terjadi? Alih-alih berbisnis dengan cara yang benar, maka berbisnislah dia dengan cara yang tidak benar. Yang kadang-kadang merugikan, kadang-kadang mengorbankan nyawa dan sebagainya. Tega tuh, yang penting apa? Cuan. Yang penting apa? Terkumpul uangnya. Yang penting apa? Gaya hidup bisa meningkat, sedang viral, crazy rich, dan seterusnya. Wah, naik ini, naik itu, dan sebagainya. Ternyata ketika ditelusuri, ternyata flexing semata. Kan? Dan sebagainya. Dan di balik itu, selalu ada aktor-aktor intelektual. Dari mana sumbernya? Dari mana keadaannya? Ya, sampai tega menipu banyak orang, dan sebagainya. Dari mana itu terjadi? Sampai bikin suasana kekacauan, misalnya secara global, dan sebagainya, bikin ini, bikin itu. Yang penting untung, harta, dan tampil dengan gaya hidup. Nah, kalau itu diteruskan dan sudah nggak kenal sikap moral, ketentuan, dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Istidraj. Dan akan berbuat israf. Israf itu berlebihan. Jadi nyawa manusia itu udah nggak ada harganya. Nggak apa-apalah, selalu ada korban. Ya, dalam keuntungan. Bisnis itu selalu memakan korban. Jadi, endah sekali bikin kata-kata mutiara yang menjerumuskan. Ya, seperti kata-kata mutiara, jadi seperti kaidah. Jadi bikin kaidah sendiri dalam keburukan itu bahaya. Itu. Dan lahirlah israf kemudian. Udah nggak ngitung korban. Gak apa-apa, populasi dunia itu terlalu banyak kan, kita juga berkontribusi untuk menyeimbangkan kehidupan dunia. Banyak dosa itu. Ya, ini udah gak wajar dicari logika-logika yang menyesatkan gitu kan. Nah, ini sama, kedudukan juga begitu. Ya. Terkadang banyak orang sudah kaya, tapi masih mengincar kedudukan. Untuk apa? Tampil gaya, memiliki akses dengan pin yang terpampang di jasnya, dengan apa, kedudukan segala rupa tuh. Pengen akses sana sih dan seterusnya. Yang diburu, padahal ini sudah mapan dari bisnis, mapan dari harta cukup banyak dan sebagainya. Nah, ini kalau terlanjur disikapi dengan cara yang salah, bukan untuk membentuk pola ibadah, ini jadi penyakit. Ini terakumulasi penyakit itu lewat istidraj. Ini yang muncul apa? Mempertahankan, ya, bukan kebaikan yang dipertahankan, tapi hasratnya untuk mendapatkan ini tampilan-tampilan akses dalam kehidupan dan sifat akhirnya dan sikap, sifat dan sikap akhirnya kembali ke Al-Ma'arij 18 fajama'a, ya, wajama'a fa'awa, untuk ngumpulin. Ya, punya pengaruh, punya macam-macam dan sebagainya, bisa menggerakkan orang dan seterusnya. Nah, ini bisa berbahaya. Sikap ini kalau dibangun dengan cara yang tidak tepat itu membahayakan. Makanya istidraj ini menariknya dikumpulkan nanti dalam periodenya Musa dan Harun alaihimassalam. Ketika terakumulasi gambaran dalam konteks kehidupan secara luas dengan sikap sosial yang tinggi, kehidupan berbangsa bernegara, ya. Itu dari kedudukannya ada Firaun. Kan? Raja yang zalim. Kemudian di bisnisnya ada pengusaha gelap namanya Karun. Ya, nanti tokoh militernya namanya Haman, gitu kan? Dan ada intelektual kebelingernya. Termasuk nanti ya ada ulama penyesatnya yang Ba'lam itu. Ya itu kumpul semua tuh. Ya, dan itu saling mensupport satu dengan yang lain, itu yang paling bahaya. Makanya nanti ada ancaman-ancaman dalam Al-Qur'an itu pada tokoh-tokoh sentral seperti ini. Ya, tapi ingat selalu berimbang. Quran itu selalu berimbang. Dengan sayangnya Allah diingatkan semuanya. Ya, ada Musa, ada Harun, bahkan diminta menyampaikan dengan cara yang lembut, diuraikan dengan cara yang benar, tunjukin. Nah, cuma karena sudah terakumulasi dengan ini, ya ini pilihan akhir yang dipilih pun tetap pada jalur keburukan. Akhirnya terakumulasilah dan dijadikan oleh Allah pelajaran untuk kita. Jangan begitu ya. Nah, kamu nanti ditunjukin itu Allah tuh kurang apa yang ngajarin kita. Saya juga bingung juga pada manusia itu. Ya. Heran itu cara bersikapnya. Udah dijelasin ini ayatnya. Terus suruh diriset untuk meriset keasliannya. Kalau nggak percaya, riset. Cek dulu asli apa enggak. Ya Allah kan harusnya gampang saja untuk mengatakan. Ini firman saya asli. Dan dikatakan ini asli, otentik, gini. Dasar manusianya kan. Ya. Dan Allah nggak punya sifat keterpaksaan. Itu karena keadilan. Allah sudah sampaikan hukum keadilan. Ya. Dan sudah menerapkan hukum. Dan sifat Allah konsisten. Kalau berjanji, menepati. Kalau bikin, udah. Maslahatnya apa? hukum yang dibuatlah menjadikan kita itu mengikuti hukum itu dan konsisten dengan itu. Itu sifat Tuhan yang sangat luar biasa. Masuk ke situ. Cek riset tuh Qurannya. Ayatnya jelas tuh. Begitu udah yakin, oh ya ini benar. Lihat di sejarah faktanya ada. Kasih contoh. Ini yang buruk berakhir seperti Firaun, seperti ini. Umat sebelumnya ada ini. Jelasin semuanya. Ya. Dan manusianya juga udah tahu. Sampai dibikin monumen, muminya, ininya, itunya. Dipakai karnaval. Sebingung orang sekarang, keburukan kok diviralin gitu. Musyrik kok diviralin. Kurang sehat kayaknya. Bingung saya itu. Ya, apa orang-orang sekarang? Maksiat kok viral gitu. Maksiat kok diviralin, itu jadi kebanggaan. Ya, makan apa sih? Maksudnya bingung, makan apa sih gitu. Ya, sebangga-banggain gitu. Ya, aduh. Ada yang musyrik viral. Viral sedunia itu jadi kebanggaan, bukannya dikoreksi malah bangga, itu manusia kurang sehat itu. Ya, di Quran tuh nanti ada ciri masyarakat kurang sehat banyak sekali. Satu kadang-kadang apa ya kalau ngaji begini tuh ingat ayat pengen gitu. Jadi bukan lompat-lompat sebetulnya, tapi ada keterkaitan juga. Seperti Ali Imran tuh, ciri masyarakat kurang sehat tuh yang banyak broadcast segala hal dibikin status. Ya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ya, masyarakat kurang sehat itu kalau ada berita apapun langsung dibikin status. Itu ada di Quran karena idza itu broadcasting. Tampilin, ya cuaca mendung bikin status, ini bikin status, semua dibikin, itu ciri kurang sehat. Kalau satu komunitas begitu, itu nggak sehat. Dan ada cara memperbaikinya. Nah sekarang solusi, gimana kalau ada yang terperosok begini? Ini indahnya Islam. Awas ya. Dan jangan dikaitkan dengan, kalau sudah salah ini, makanya jangan dikemas menjadi baik dan jangan dibiasakan. Kalau jadi kebiasaan nanti jadi adat. Adat itu urf. Urf, ya. Adat yang diketahui dan kemudian jadi terjaga dan melahirkan rasa hormat itu jadi arif namanya. Kalau didominasi dalam satu wilayah mahal, bahasa kitanya lokal gitu kan? Makanya muncul sifat kearifan lokal. Asalnya kearifan lokal itu sesuatu yang baik yang terjaga. Budaya santun, kita punya kebudayaan yang santun, yang baik. Itu kearifan lokal, jaga. Apalagi dikuatkan dengan nilai syariat. Sarung, kan, itu punya maknanya tersendiri. Batik punya maknanya tersendiri. Ya, dijaga supaya ini kreasinya bagus. UMKM dihidupkan, karena ada kearifan lokal di dalamnya. Menjaga lingkungan, merawat. Ya, masuk ke kampung A yang misalnya dia nggak senang menggunakan perangkat listrik. Ya, perangkatnya biasa aja, jaga alam. Dan itu kearifan lokal namanya. Tapi kalau sepakat pada keburukan itu bukan kearifan. Jadi jangan ditarik hal-hal yang kurang bagus dengan ini kearifan lokal yang harus dilestarikan. Ya, kearifan apa yang mau dilestarikan? Kalau salah ya salah, diperbaiki. Ya, tapi kalau dalam konteks kita, keyakinan umat Islam, maka orientasinya menjaga keimanan umat Islam. Ya, kalau ada yang non-muslim melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu resikonya masing-masing. Tapi kan ada dua di sini. Ada konteks keagamaan, ada konteks kehidupan berbangsa bernegara. Kalau konteks kehidupan berbangsa bernegara, kan dampaknya ke semuanya. Maka negara pun turut menjaga, turut menjamin. Ya, masa mau korupsi, mau masuk kepada konteks kearifan? Kan tidak mungkin gitu. Itu keburukan yang disepakati. Nah, ada keburukan yang dipandang menurut Islam itu nggak baik, itu nggak bagus. Mungkin dalam persepsi yang bukan Muslim, itu biasa saja. Ya, perbuatan-perbuatan ini mungkin dianggap biasa. Kita menghormati keyakinan yang diterapkan oleh orang lain. Tapi kita punya tugas memperbaiki keyakinan yang ada di lingkup umat Islam. Seperti peran saya misalnya, di kalangan para ulama, para ustadz. Ketika ada kejadian yang bertentangan dengan akidah Islam, maka harus mengingatkan. Karena hak beragama itu hak paling utama yang dijamin oleh negara. Ya, mungkin di sisi lain, orang lain menganggapan itu biasa. Oh ini mungkin bagian dari budaya dulu, ini kearifan yang dijaga bagi pengertian Anda. Tapi di sisi lain kita punya dasar bernegara. Pancasila sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila itu menjamin hak untuk beragama. Di pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap duduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketika perbuatan yang dimaksud dianggap budaya bertentangan dengan nilai agama yang dijamin oleh undang-undang dan menjadi dasar bagian dari negara, maka menjadi tugas kewajiban yang terkait dengan bimbingan masyarakat untuk menerangkan. Ya, bukan dalam konteks menyoal budayanya, kita konteksnya menjaga akidah supaya nggak salah, karena itu kewajiban kita dan amanat undang-undang. Jelas ya? Nah, makanya orang liberal itu kadang nggak konsisten. Dia menuntut keinginan dia diikuti, dia mengatakan, ini jangan monopoli kebenaran, dia sendiri monopoli kebenaran. Harusnya kalau liberal sejati itu, dia nggak nyoal macam-macam. Dia punya pendapat, dia menghargai pendapat orang. Ini yang paling fatal itu pendapat orang, bahkan yang sudah terbukti kebenarannya, dia tolak, dia ingin monopoli kebenaran sendiri. Tapi dia balikan kata-kata itu kepada orang lain. Ya, ini ada orang yang memonopoli tafsir. Padahal dia yang monopoli tafsir itu, dia pengen tafsir dia sendiri yang diikuti. Ya, itu sebenarnya yang buruk tuh. Ya, jadi dia membawa opini orang kepada monopoli tafsir dia sendiri, otoritas untuk menafsirkan itu cuma dia saja, yang lain nggak boleh. Dan kalimat itu dikemas akan casingnya bagus, dilemparkan kepada yang lain. Jadi tertuduhnya orang lain padahal pelakunya dia gitu. Ya, itu paham yang nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau ada satu keadaan perilaku yang bertentangan dengan akidah misalnya, keyakinan umat Islam, jadi ada ulama yang bereaksi menyampaikan, ustad, itu dalam konteks mengamalkan undang-undang, menjaga masyarakat, menjaga akidah, itu lebih tinggi nilainya. Penjagaan terhadap hak beragama itu di atas, gitu ya, posisinya di atas, ya, di atas kondisi-kondisi lain dalam konteks sifat saling menghormati dan toleransi. Toleransi itu ada pengikatnya, ada batasnya, ada normanya. Ya, seperti misalnya ada hak personal dengan hak bernegara. Dalam konteks kehidupan bernegara, hak bernegara itu didahulukan, ya, daripada hak personal. Negara, ya, itu teori dalam bernegara, ya. Makanya nanti saya tuh nyaranin juga sih pejabat-pejabat itu juga coba masuk Lemhanas, kemudian perkuat agamanya gitu. Ya, Ipolek Sosbudhan kami itu benar-benar paham. Ini saya sering lihat sekarang nih Pancasila aku NRI tapi enggak ngerti Pancasila gitu. Bingung juga kenapa sampai sini bahasannya. Ya, balik sini. Quran surah 39 ayat 53. Ya, Quran surah 39 ayat 53. Sudah? Az-Zumar ayat 53. Kita kan mau ngasih solusi, ya. Ini kan masalahnya ada israf tuh. Harus kita temukan kata israf tuh ada di mana, obatnya apa gitu. Ada enggak ayatnya? Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Ya, saya bacakan ya pembukanya ini sebelum saya buka nih. Yang apalah saya tutup aja, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ada? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ya, tolong di highlight-nya. Fokus pada kata asrafu, asrafa yusrifu, asrafu. Asrafu itu dari kata asrafa. Itu jamak dari kata asrafa. Asrafa, jamaknya asrafu. Dan sifatnya, karakter dari ini, itu israf. Nih, kesini balik, israf. Israf. Israf ini mengantarkan pada istidraj. Istidraj ini mengantarkan kepada sikap menantang adab yang ancamannya neraka lava. Jelas, itu korelasinya. Nah, ada orang yang terjebak dalam perbuatan israf, sehingga terancam dengan istidraj. Maka rahmannya Allah mengajarkan kepada kita untuk membimbing mereka itu. Ya. Apa yang terjadi? Allah menyentuh dulu jiwa-jiwa mereka itu yang berbuat seperti itu. Dengan kasihnya, dengan sayangnya. Karena menerapkan hukum keadilan. Kul, katakan, viralkan Muhammad. Viralkan. Kepada siapa diviralkan? Kepada hamba-hambaku. Itu Masya Allah. Allah. Tabaraka Rahman. Ya, fabi ayyi alai rabbikum matukadziban. Itu masih disebut hamba. Yang begini masih disebut hamba. Ya. Qul ya ibadiyya, qul ya ibadi. Katakan Muhammad, viralkan pada hamba-hambaku. Alladzina asrafu. Yang mereka sudah berlebihan, lewat batas, sehingga berpotensi nanti larut dalam keburukan. Ya, ala anfusihim, berlebihan menilai diri mereka. Berlebihan menata diri mereka, udah kelewat batas. Udah berlebihan gaya hidupnya. Berlebihan memenuhi kebutuhan nafsunya, kebutuhan perutnya, kebutuhan syahwatnya, udah enggak tepat itu. Ya, sehingga banyak perbuatan salah yang dilakukan dan terakumulasi dengan itu. Ya, la taqnatu mir rahmatillah. Namun dalam keadaan demikian pun, aku akan selalu bersitkan rahmatku. Kalau ditemukan itu, jangan pernah ada rasa putus asa untuk mengambil itu. Jadi ternyata, orang-orang begini pun yang berlumur dengan dosa itu, hukum Allah menjadikan dengan kasihnya, masih punya kesempatan untuk kembali. Dan cara Allah itu satu, menyentuh jiwanya. Kadang dalam proses kehidupannya itu ada sekelebat gitu, ya, bahasa bisikan dalam hatinya, ya, cercah hidayah yang tembus kepada hatinya itu untuk disentuh mendapatkan rahmat Allah. Dengan cara apa? Ya, memberikan kesadaran terdalam dalam jiwanya, menyentuh kalbunya. Biasanya suka begini, kadang ada pikiran gitu kan, wah, saya ini benar nggak begini? Sampai kapan mau begini? Ada kilatan itu. Atau keinginan untuk berubah. Ya. Ada dari pandangan, ngelihat orang lain. Kan? tiba-tiba seperti itu gitu. Ada kilatan. Nah, itu rahmat Allah. Nah, kalau sudah temukan yang begini, kata Allah segera ambil. Itu bentuk kasih Allah yang paling dalam pada orang yang berlumur dengan keburukan itu masih ada itu. La taqnatu min rahmatillah. Lalu secara fitrah alamiah dia bertanya, apa mungkin diampunin gitu. Nah, itu masih ada begitu. Ngeyelnya ada, tapi sudah agak turun tuh frekuensinya tuh. Udah mulai mengerti gitu kan. Ya, karena ada kilatan itu. Ya, tiba-tiba lewat, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, pendosa begini, mana mungkin sholatnya diterima, misal. Kan? Apa yang terjadi? Sebelum itu keluar, lanjutkan ayatnya. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Pakai inna tuh. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Yuk kita coba lihat. Harfun nasbin wa taukidin. Kalau belajar gramatikal di nahu, kita akan mengatakan huruf nasab yang berfungsi menguatkan. Nasab itu menjadikan kalimat setelahnya berharokat fathah kalau tunggal, kasrah kalau jamak. Tapi kalau kita belajar kedalaman bahasa, kita akan temukan hikmahnya. Ya? Nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat, tanpa goyah. Nasab ar-rajul asahu fil ardi, tancapkan, sehingga tidak goyah. Taukid itu untuk menguatkan. Ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Allahu Akbar, indah sekali itu kalau dibawa. Itu. Makanya Ibnu Malik itu waktu ngarang Alfiyah itu juga ada makna-makna akhlaknya. Inna itu huruf nasab, informasinya tancapkan pada jiwamu. Ya. Tansibul isma. Ya, segala yang disebutkan di sini, informasi dan seterusnya, bagi dirimu itu tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam. Maka itu akan mengangkat, menghilangkan, melepaskan segala sifat-sifat yang kurang baik yang ada dan menyampaikan informasi yang positif yang mengangkat dirimu, tarfa'ul khabar. Mabniun alal fathi, dibangun di atas dasar fathah untuk harokat nahu. Ya, tapi fathah itu kan sesuatu yang membuka, yang terbuka. Maksudnya apa? Kadang-kadang dalam kehidupan, bukan cuma kamu yang berbuat yang begini. Dulu pun ada yang seperti itu. Tapi ketika dia taubat, itu harusnya membuka inspirasi bagi kamu untuk berubah. Kan pernah ada kisah viral kan pada kasus yang pertama, yang fahsya itu, bagaimana perempuan yang kurang baik. Kemudian dia tergerak, Allah kasih hidayah lewat seekor anjing yang kehausan, dia ambil kan. Dengan bagian dari, ada yang mengatakan hak sepatunya, ada yang mengatakan bagian dari benda lain, diambil, diberikan minum, lantas sadar dari situ. Dengan ketulusan, keikhlasan, membantu dia sadar, berubah, tobat, sehingga diampuni. Dan yang mungkar lebih banyak lagi. Di zaman-zaman Nabi lebih banyak. Orang-orang yang tadinya terlibat dalam keburukan, dalam riba, bahkan yang riba pertama kali dibebaskan paman Nabi Abbas, ya, ya bin Abdul Muttalib, kemudian nanti ada Jundub bin Junadah, tergerak dalam sifat begal dan sebagainya. Ada macam-macam lah. Dan semuanya berpeluang dapat hidayah. Mabdiun alal fathih, bangun di atas dasar inspirasi, lihat orang lain. Kalau kamu merasa memvonis dirimu buruk, jelek, hey, dulu ada yang begitu juga. Dan mereka mau berubah. Coba kamu belajar dari perubahan itu. Dan yang tidak berubah juga ada nih, tokohnya nih. Yang ini, yang ini, yang ini. Yang perempuan ada. Ya. Bahkan tidak jarang juga. Mungkin suaminya soleh, keluarganya soleh, tapi dia memilih bergaul dengan yang salah. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, kan? Dan seterusnya. Ada perempuan-perempuan yang lain. Ini ada yang baik-baik nih. Kenapa kamu gak ikuti itu sebagai inspirasi? Kalau kamu bisa lakukan itu, inna allaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan berkenan, yakinkan pada dirimu. Allah akan berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa yang bahkan pernah dikerjakan. Ini kalau tobatnya benar. Jadi yang pertama, Allah menghadirkan rahmat. Yang kedua, Allah menawarkan untuk menerima taubat. Balik ke jalan yang benar. Sehingga bisa menutup kehidupan dengan lebih indah. Ya. Kenapa Anda harus mau berkorban, mengorbankan diri, nestapa di hadapan Allah dan seluruh makhluk? Ya, demi mempertahankan pujian-pujian dari segelintir orang yang memang tersesat di jalan keburukan. Ya, jangan takut lah. Kungkungan teman-teman itu kan cuma segelintir dan mereka meninggal juga. Ya, masa takut sama olok-olok kan? Anda lebih takut mendapatkan olok-olok dari teman yang tersesat dibandingkan dengan adanya ancaman yang dahsyat, gitu kan? Nah, jadi yang seperti ini cobalah hadirkan dalam jiwa kita. Apa yang tadi saya bahas itu akumulasi keilmuan ya. Jadi dari persepsi bahasa, tafsir apa. Jadi kalau kadang-kadang belum sampai ke situ, dicari dulu gitu supaya mengerti. Ya, jangan oh ini tafsirnya ro'yu gitu. Tidak, tidak. Itu gambaran. Kalau mau ngaji, ini ada Ibnu Katsir, Quran bil Quran. Kita punya Jami'ul Bayannya, Imam At-Tabari juga ada, gitu kan? Al-Alusi juga Ruhul Ma'ani ada, yang kontemporer juga ada. Ini kita gabungkan semua. Makanya kalau ngaji satu ayat tuh buka tafsir-tafsirnya, ya perangkat bahasanya supaya dapat kenikmatan dalam memaknainya gitu. Ya, kalau mau bahasa biasa bisa, innallaha yaghfiru dzunuba jami'. Allah itu yakinkan pada dirimu akan mengampuni semua dosa kalau mau tobat. Jadi tugas kita membantu supaya orang-orang yang terjebak di sini mau bertobat. Ya, dan hal yang bisa kita lakukan pertama itu berdoa. Makanya kenapa kita membiasakan di awal ta'lim berdoa. Yang belum dapat hidayah, yang pelaku maksiat dibimbing Allah bertobat. Itu yang bisa kita lakukan pertama. Ya, membuka ta'lim loh di awal ta'lim kita dan di akhirnya dengan menutup juga dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan. Jadi kita tidak dalam posisi menyoal orang atau tertentu atau golongan, tidak. Tapi kita menerangkan nih loh kandungan ayat Quran yang disampaikan langsung oleh orang yang paling taat, paling takwa, yang ditugaskan Allah yang maha benar. Dan semuanya terjadi. Jadi kalau ada kejadian, ya, dan itu nyata terjadi, ini pembuktian kebenaran. Ya. Tapi kalau masih ingkar juga, masih menyoal juga, nah itu akumulasinya tinggi itu. Ya, berarti itu melebihi batasan jahiliyah itu. Ya. Nah, hati-hati itu, setiap masanya bisa lewat tuh dari kualifikasi itu. Kalau Fir'aun tuh se-Fir'aun-Fir'aunnya. Fir'aun, se-Fir'aun, se-Fir'aun-Fir'aunnya. Itu kan, itu kalau mau bunuh, masih nungguin dulu lahirnya laki-laki apa perempuan. Perempuan, hidup, laki-laki, eksekusi. Manusia sekarang yang gak mau disebut Fir'aun, itu melebihi, ya mohon maaf sekali, batasan keburukan Fir'aun. Gak peduli mau lahir laki-laki, mau perempuan, aborsi. Ya. Udah matiin aja, gak boleh lahir begini. Itu kan lebih-lebih buruk gitu. Makanya nanti bayi-bayi yang dieksekusi itu akan oleh Allah dihadirkan di hari kiamat sambil mereka berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dihadirkan supaya suasananya itu lebih terasa gitu dengan geramnya itu kan. Ketika bayi-bayi itu ditanya, kalian sebetulnya salah apa sampai dibunuh sama orang-orang itu tuh. Ya, sampai dieksekusi dan sebagainya. Itu satu di antara hal yang seharusnya menyentuh jiwa kita. Yang terakhir, tadi saya katakan kan Al-A'raf buka 182 sampai 185 itu. Nah, ada dengan caranya renungan kepada diri, ada juga terkadang teman-teman sekalian, ini yang paling menarik nih, buka surah Al-A'raf ya. Yuk kita sama-sama buka ya. Dari ayat 182 itu, teman-teman. Nah, ini menariknya begini. Jadi setelah Allah sampaikan, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang istidraj, terakumulasi keburukan-keburukan yang berlebihan tadi itu, ya, dan sampai dari situ ada sikap menentang, mengolok-olok ayat-ayat kami, mendustakan, ya, kan tabu itu bisa istihza, ya, bisa kufur, bisa mengingkari, bisa mengolok-olok gitu. Jadi akan muncul perilaku begitu. Ya, dan itu sudah satu paket. Sudah sepaket itu. Kalau orang menantang azab itu, paketnya ya begitu, suka ngolok-ngolok, suka macam-macam, ya. Nah, nanti dia punya sifat istidraj dan dia enggak menyadari kalau itu istidraj. Jadi kalau dikasih tahu pun dia enggak sadar, ya. Ya, jadi sudah linglung dan pikun dengan keadaan dirinya gitu, larut dalam keburukan. Apa yang terjadi? Wa umli lahum inna kaidi matin. Nah, maka aku berikan batas waktu dan rencanaku itu pasti kuat sifatnya, ya, tangguh sifatnya, kokoh. Aku berikan waktu, wa umli lahum. Nah, di batas waktu inilah peran kita bisa mengaktifkan sinyal-sinyal dakwah untuk berdoa. Ya, untuk bisa memohon kepada Allah hidayah. Kalau mereka tetap bertahan dengan itu, ingat kata Allah, ya, rencana aku itu sudah kokoh, sudah kuat gitu. Ya, hukum Allah sudah kuat. Nah, nanti terus yang paling menarik tuh begini. Nah, ini yang mau saya katakan sebagai penutup ya. Coba lihat ayat 184-185-nya. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Apa mereka enggak merenungkan? Ya, sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang menerangkan kepada mereka, memperbaiki, itu orang sehat. Bukan orang yang tidak waras. Kan kalian juga melihat gitu kepribadian beliau itu seperti apa. Jadi orang jahiliyah itu disentuh oleh Allah tuh begini. Kalian mikir gak sih? Itu kan orang yang nyampaikan ke kalian itu kan orang yang kalian sebut al-amin, orang baik, track record-nya baik, gak pernah menyimpang. Dan yang dia katakan pun itu sesuatu yang mulia gitu, yang menjaga kehormatan kalian. Ya, kan kenapa harus muncul ini kan? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, pertama karena kehendak Allah yang Maha mengetahui kondisi sosiologis masyarakat Arab pada masa itu di jahiliyah itu. Ya, kok bisa gitu mengolok-olok orang yang tekokatnya mulia, ya, orang yang lembut, orang yang perhatian, orang yang baik, terus orang yang memang peduli dengan kebaikan dia dan kehormatannya. Kok ya, respon yang muncul malah seperti itu, olok-olok, ancaman, kan ngancam tuh. Ya, sampai di embargo, sampai diancam, diputus logistik yang datang ke rumah Nabi. Itu kan cukup lama itu. Dan Nabi pernah makan dedaunan itu. Ya, karena diputus, di embargo dan sebagainya. Jadi, kata Allah itu dibalikkan gitu. Kalian ini mikir gak sih? Ya, orang yang menyampaikan kepada kalian risalah ini, yang mengingatkan kalian, itu orang yang sangat sayang kepada kalian. Dia bukan orang yang tidak waras. Kalian sendiri memahami itu. Nah, ini adalah fitrah yang terjadi dalam kehidupan. Kadang-kadang, orang-orang yang mengingatkan itu, ya itu malah diolok-olok gitu. Ya, kalau kita misalnya ustaz atau ulama atau apa, ngajak mereka dalam kebaikan, orang-orang yang punya sifat seperti ini, itu feedback yang diterimanya, itu baliknya seperti itu. Ya, itu udah fitrahnya. Ya, ngolok-ngolok, gini, disebutlah kata-kata yang tidak pantas. Kalau muslim disebut ya ke Arab-Araban, istilah yang lain lah muncul ya. Oh, ini cuman, entarlah, kadang saya juga nggak sanggup mengungkapkan dia. Nah, kita nggak punya pulsa kata-kata yang begitu gitu ya. Ya, kalau itu kan kebanyakan gitu ya. Ya, jadi ada kata-kata yang tak pantas yang keluar. Nah, itu ini sudah fitrahnya. Makanya saya katakan genealogi yang diwariskan oleh iblis gitu terus datang. Ya. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu fitrahnya lahir. Makanya Allah tuh balik nanya ke mereka, coba kamu itu punya otak gak sih? Mikir gak kata Allah tuh? Yang kamu soal, yang kamu olok-olok gitu, yang kamu kata-katai itu, coba kamu jujur, tanyakan pada diri kamu. Dia itu orang baik atau orang jahat? Ya, pernah gak ngata-ngatain kamu dengan keburukan? Pernah gak menjerumuskan kamu dalam keburukan? Sebenarnya kamu mikir aja. Ya, kalau bahasanya gini lah, ya, Nabi Muhammad itu sempurna lah baik. Ini ulama-ulama misalnya kan ingatkan atau apa, atau ustadz atau siapa. Ya, atau saya misalnya, saya punya salah gak sih? Gak, jangan contohkan saya lah, udah pasti saya banyak kesalahan. Jangan saya lah, orang lain aja. Ya, ustadz yang baik misalnya apa yang gak pernah macam-macam dan sebagainya. Terus ingatkan, terus diolok-olok gitu kan. Di begini, coba balik nanya, itu ditanya oleh Allah. Dia itu yang kamu olok-olok, jujur aja kamu. Dia orang baik atau orang jahat? Dia pernah korupsi gak? Pernah nipu gak? Pernah bunuh orang gak? Pernah zina gak? Atau kepada kamu aja pernah nuduh kamu, pernah begini, pernah begini, pernah gak gitu? Ya. Terus reason kamu itu apa gitu? Ya, disitu dia berkata, kebaikan kamu, kenapa kamu harus tuduh dia? Kenapa harus olok-olok dia gitu? Nah, itu di akalnya dihitop. Jadi jiwanya pertama kali disentuh, yang kedua akalnya juga disentuh supaya mikir. Ya. Ini sangat menarik teman-teman sekalian, kan? In huwa illa nadzir mubin, itu cuma ngingetin aja. Dan yang dia ingatkan itu mubin sifatnya, itu nyata kebenarannya. Terus kamu koreksi diri coba. Self correction untuk diri kamu tuh kan. Ya, yeah, look at yourself. Itu kan kamu lihat pada dirimu itu. Kamu koreksi. Benar enggak yang dia sampaikan? Jadi diminta diukur dua sisi. Ukur nih orang itu, dia orang baik atau jahat. Terus ukur diri kamu, benar enggak yang disampaikan? Kalau enggak benar, cukup kamu hindari, ya kan? Atau kamu klarifikasi. Tapi kalau benar, harusnya kan yang normal itu kamu koreksi diri, terima kasih pada dia, bukan kamu pertahankan, kamu celah dia. Itu orang enggak normal. Ya, setelah itu apa yang terjadi? 185 ya. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai. Nah, ini dia poin yang terpentingnya. Wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Allahu akbar. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau kamu masih belum sadar dengan itu, apakah kamu enggak takut sama Allah yang begitu mudahnya Allah mengendalikan semua yang ada di langit dan di bumi? Allah ini ngatur semesta. Kan? Dan segala hal Allah mudah ciptakan, termasuk mewafatkan kamu. Ini bahasa yang paling tingginya. Apa kamu mau sampai kapan begitu larut dalam maksiat, nyoal orang yang membetulkan kamu, mengingatkan kamu, yang sebetulnya sayang sama kamu, ingin memperbaiki kamu, terus kamu olok-olok, mau sampai kapan begitu, sedangkan kamu itu terancam dengan kematian. Aku ini yang mengendalikan segalanya, mudah mewafatkan kamu, apa mau aku matikan kamu dalam keadaan demikian? Disentuh tuh. Jadi pertama menyentuh jiwanya dengan kalimat halus untuk taubat. Kalau masih kekeh diminta berpikir, kalau kekeh juga diancam tuh. Gimana kalau kamu meninggal dalam keadaan begitu? Apa mau dalam status seperti itu? Ya, meninggal dalam keadaan viral sebagai buzzer. Meninggal dalam keadaan viral sebagai pelaku maksiat. Meninggal dalam keadaan viral sebagai pezina. Apa mau tuh? Ya. Dan yang paling nyebelinnya, ditulisnya di nisannya. Almarhum itu kan yang dapat rahmat. Gimana dapat rahmat sedangkan hidupnya menjauh dari rahmat? Ya. Ya itu yang kadang-kadang suka cara berpikirnya itu enggak wajar gitu. Ya, terus begitu dapat masalah, aku sedang mendapatkan ujian. Ujian dari mana? Sekolah enggak pernah pengen ujian. Yang uji siapa? Maaf ya agak tinggi dikit bahasanya. Ya, sudah ya, saya pikir ini fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Nah, kalau sudah begitu, udah kejadian, mau komen apa lagi? Ayo komen. Masih bisa enggak? Sekarang di dunia komen. Komen tulis di kolom komentar. Komen. Ayo, bikin status, komen. Ya, kemudian share, silahkan share sebanyak-banyaknya kata Allah. Kalau nggak sadar juga, nanti ketika menghadapi azab, kata Allah, ayo komen sekarang, komen. Ayo tulis, komen. Tapi ayo hadisi ma'adha yu'minun. Ya, setelah itu, ayo. Kamu masih nggak yakin juga setelah itu semua. Nanti kalau ketemu adab tuh mau lari nggak bisa, mau menghindar nggak bisa, dan seterusnya. Dan mendingan tobat ya, tobat. Dan diawali dari diri kita sendiri, tobat, istighfar, minta ampun sama Allah. Dan jangan diniatkan yang jelek, nggak boleh. Yang ngaji sama saya pun jangan, oh ini maksudnya si fulan. Enggak, saya enggak merujuk ke sana kemari, ya. Ya, jangan aneh-aneh cara berpikirnya. Cukup kita mengamalkan, meyakini bahwa semua apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah nyata kebenarannya. Tinggal kita bermohon kepada Allah pertama untuk diri kita, keluarga, kerabat supaya terhindar dari yang seperti ini. Yang kedua juga jika pun ada yang terindikasi ya terkena oleh jebakan-jebakan seperti ini, kita mohonkan kepada Allah untuk melembutkan hati jiwanya agar berubah kembali kepada jalan-jalan yang baik, tidak bertahan pada keburukan, dan itu yang bisa kita usahakan, memberikan pencerahan-pencerahan terbaik. Semua sudah saya sampaikan, tidak ada yang saya tutupi, sesuai dengan kemampuan yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada yang tidak tepat, yaitu kesalahan, kekurangan saya, masih sedikit pengetahuan yang mungkin bisa dihadirkan. Semoga dengan itu memotivasi kami pribadi untuk belajar lebih baik lagi, dan semoga ustaz-ustaz lain bisa melengkapi dalam kemuliaan. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman semuanya. Dan ada beberapa nanti yang coba kita hadirkan, bisa menjadi bimbingan yang diharapkan oleh teman-teman. Dan ini kita bikin kuesioner juga, apa yang paling diharapkan. Dan yang kedua, kita insya Allah sedang menyiapkan juga program-program untuk Ramadan, untuk mensupport kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi nanti pas Ramadan itu sudah ada menunya, dari malam, subuh, sampai dengan duha, sampai siang, sampai dengan kebuka. Mudah-mudahan jadi maksimal, dan saya nanti tinggal dengan teman-teman sama menikmati ibadah, berubah. Evaluasi, nanti saya juga mungkin insya Allah dihadirkan satu waktu bagi Anda untuk menyampaikan evaluasi-evaluasi. Boleh, mau menyampaikan kritik atau apa yang kurang tepat dan sebagainya, sehingga saya bisa kumpulkan semua itu saat Ramadan. Ya, bisa melihat, memperbaiki, menangisi, minta ampun, mudah-mudahan bisa merubah saya menjadi lebih baik untuk ke depan dalam rangka berdakwah. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, alhamdulillah nanti dalam waktu dekat, kemarin sudah ambil video update di lapangan untuk pesantren, ya. Sudah bergerak seperti apa, nanti mudah-mudahan kalau nggak hari ini, besok bisa ditampilkan update-nya ke teman-teman semua. Sekarang sudah tanggal berapa ya? 22? Maret ya? 22 Maret. Berarti tinggal kurang lebih 11 hari ke depan ya. Ada kurang lebih 10-11 hari ke depan untuk tahap pertama yang wakaf pesantren akan segera berakhir. Untuk tahap pertama ya, masih ada 3 tahap. Jadi teman-teman silahkan dibuka. Saya nggak sengaja nggak ungkap berapa misalnya pembiayaan ini dan itu, tidak. Karena saya tidak ingin mengesankan minta donasi. Saya memberikan fasilitas wakaf. Jadi apapun yang ada itu yang kita hadirkan. Ya, selebihnya saya punya Allah. Jadi alhamdulillah nanti kita mintakan, mohonkan kepada Allah supaya ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi nanti masih ke awal Ramadan masih ada kesempatan. Nanti Ramadan itu untuk tahap yang kedua. Ramadan tahap yang kedua, sehingga pasca Ramadan mulai kemudian ke tahap 2 untuk pembangunan, dan setelah itu baru ke finishing. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, saya mengingatkan bagi yang telah terdaftar di STWH dan akan mengikuti program untuk syiar Quran, semesta Quran di bulan Ramadan, mohon disiapkan dari sekarang, dioptimalkan tahap induksinya. Bagi yang umum yang ingin mengikuti, nanti juga kita akan ada waktu khusus bertemu dengan saya sebagai persiapan untuk mendekat kepada Al-Quran di bulan Ramadan, khusus untuk Quran. Untuk program Ramadan, saya nggak bisa janjikan dulu waktunya, tapi insya Allah sebelum Ramadan nanti kita akan infokan minimal 3 hari atau sepekan sebelum pelaksanaannya, insya Allah. Dan yang terakhir, ini juga yang tidak kalah penting, teman-teman sekalian, kita akan menampilkan kuesioner nanti untuk khusus kajian sebelum buka. Nanti saya akan hadirkan dua tawaran, tiga tawaran. Apakah mau bahas tentang akhir zaman, ataukah mau bahas tentang silsilah Nabi, ya, dan Rasul? Atau yang ketiga tentang support-support amalan-amalan spesial Ramadan. Jadi sehari nanti akan ada aku suka, ayo kultum sejenak untuk berbuka. Nanti kurang 10-15 menit ya, akan ada tampilan-tampilan. Nanti teman-teman maunya apa yang akan kita bahas, nanti kita akan hadirkan. Bukan sekarang, gak usah nulis di kolom komentar, gak usah nulis. Nanti ada waktunya, nanti tinggal tulis. Nanti yang kira-kira ada, kita nanti akan coba tampilkan. Misal saya pengen serial para nabi rasul aja ustaz, setiap hari bahas satu nabi misalnya kan, sampai dengan yang terakhir. Nanti kita sampaikan inti-inti pokoknya apa, di surat apa, gambaran apa. Saya pengen akhir zaman ustaz, saya itu ibu-ibu akhir zaman misalnya kan, atau misalnya pebisnis akhir zaman gimana ini. Nanti kita bikin serial sedikit-sedikit. Atau yang terakhir, pokok-pokok dalam Ramadan. Misal ketika akan buka, ada nggak rahasia saat buka, ya kan? Nah, besoknya lagi apalagi, sampai 30 seri. Nanti kita akan turunkan, tapi nggak akan lama itu, ya. Mungkin kalau nggak hari ini besok, jadi siapin aja dilihat nanti kalau kita sampaikan, karena kan kita harus diambil dulu videonya untuk persiapan ke depan.